إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tema bahasan yang akan kita pelajari pada kajian kita kali ini atau daurah kita kali ini adalah satu tema yang sangat agung sekali, yang merupakan bagian daripada prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dengannya terbedakan antara Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok yang lain. Disebutkan prinsip ini di dalam kitab-kitab usul, kitab-kitab i'tiqad, dalam kutub Ahli Sunnah wal Jamaah. Tingginya kedudukan Ahlul Bait di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan bagaimana mendudukkan kedudukan mereka pada tempatnya. Manusia terbagi menjadi tiga dalam perkara ini. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang ekstrim, berlebih-lebihan di dalam mendudukkan kedudukan Ahlul Bait, dan bukan karena kecintaan mereka terhadap Ahlul Bait, tetapi karena kepentingan-kepentingan. Mereka adalah Rafidhah, Syiah Rafidhah. Kelompok yang kedua sebaliknya, membenci dan memusuhi Ahlul Bait, memerangi Ahlul Bait, merendahkannya. Ini yang disebut dengan kelompok An-Nasibah, Nasibiyah atau Nawasib. Dan kelompok yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendudukkan Ahlul Bait pada kedudukannya. Dan pembahasan ini pembahasan yang cukup panjang dan tidak cukup waktu untuk kita membahasnya secara tuntas. Maka pada kajian ini kita akan meringkaskan poin-poin terkait dengan keutamaan-keutamaan Ahlul Bait dan prinsip-prinsip Ahlu Sunnah bermuamalah dengan Ahlul Bait. Serta akwal dari para imam berkenaan dengan Ahlul Bait. Dan kita akan memulai pembahasan kita ini dengan mengenal siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait. Siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait? Terjadi khilaf di kalangan para ulama, siapa saja yang masuk dalam kategori Ahlul Bait. Akan tetapi yang rajih dalam perkara ini bahwasannya Ahlul Bait adalah istri-istri Rasulullah yang pertama, keturunan beliau, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keturunan dari Bani Hashim, dan keturunan Bani Muthalib, serta bekas-bekas hamba sahaya mereka. Itulah Ahlul Bait. Jadi azwaju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Rasul itu seluruhnya masuk dalam kategori Ahlul Bait. Wajib bagi kita untuk memuliakan mereka. Wajib bagi kita untuk memberikan kepada mereka hukuk, hak-hak mereka yang tersebut di dalam Al-Quran dan tersebut di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan membahas satu persatu dalam permasalahan ini dalil bahwasanya istri-istri Rasul masuk dalam bilangan Ahlul Bait. Karena ini diselisih oleh siapa? Syiah, yang mereka mengkafirkan, bahkan memusuhi, menghinakan, merendahkan istri-istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan sebagai wanita pezina. Na'udzubillah. Mereka menyatakan mencintai Ahlul Bait, tetapi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka hinakan dan mereka nistakan. Berdasarkan ayat di dalam Al-Qur'an sangat tegas menunjukkan bahwasannya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya mereka masuk dalam kategori Ahlul Bait. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala taqdu'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Kita lihat seruan pertama di dalam ayat ini, ya nisa'an nabi, wahai istri-istri nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, kalian tidak sama dengan wanita-wanita yang lainnya. Kedudukan kalian sangat tinggi. Kalian adalah istri-istri Rasulullah. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka janganlah kalian rendahkan suara kalian hingga berkeinginanlah dengan keinginan yang buruk orang-orang yang ada dalam dirinya penyakit. Dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang ma'ruf. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dan jangan kalian bersolek, berdandan sebagaimana cara bersoleknya ala jahiliyah. Wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Ini semuanya konteksnya adalah istri-istri Nabi. Wa aqimnas shalah, dan tegakkanlah salat. Tunaikanlah zakat. Taatilah Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu, ayat berikutnya Allah menyatakan, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait. Perhatikan ayat ini. Kalimat yang sangat jelas. Menyebutkan tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan masih dalam ayat tersebut, innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sungguhnya Allah menghendaki dari kalian untuk menghilangkan ar-rijs, kotoran. Banyak penafsiran yang dimaksud dengan kotoran di situ. Ada yang menyatakan kotoran di situ adalah kesyirikan. Ada yang menyatakan dosa-dosa. Ada pula yang menyatakan bahwasannya ar-rijs adalah perbuatan-perbuatan keji dan kotor, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Maka itu semuanya adalah rijs. Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan mereka, ahlul bait, dari berbagai macam kotoran-kotoran tersebut. Wa yutahhirukum tathhira, dan untuk mensucikan kalian sesuci-sucinya, membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Kemudian dilanjutkan ayat tersebut masih berbicara tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah apa-apa yang dibaca di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan dari hikmah, yakni sunnah Rasulullah. Ini mempertegas bahwasannya azwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kategori apa? Ahlul bait. Bila syak, dengan tanpa ragu kita nyatakan demikian. Dan hal ini tidaklah menafikan apa yang tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Aisyah menyatakan, "Kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghudatan wa alaihi mirqan murahhal min sya'rin aswad, fajal Hasan ibn Ali fadakhala, thumma jal Husain fadakhala ma'a, thumma ja'at Fatimah fadukhalaha, summa ja'al fadukhalahu, summa qal innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira." Hadis ini tidak bertentangan dengan ayat tadi. Hadis yang dikenal dengan hadisul kisa, di mana Aisyah bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu pagi keluar dengan membawa kain selimut yang berwarna hitam yang bermotif bergaris-garis. Maka datang Al-Hasan bin Ali, kemudian sama Rasul dimasukkan ke dalam selimut tersebut. Datang berikutnya Al-Husain, dimasukkan pula ke dalam selimut. Datang kemudian setelahnya Fatimah, dimasukkan ke dalam selimut. Datang kemudian setelahnya siapa? Ali bin Abi Thalib, dimasukkan ke dalam selimut bersama Rasulullah SAW. Sehingga dalam selimut itu ada 5 orang. Beliau menyatakan, innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait. Di saat berada dalam muslimu tersebut. Ini tidak menafikan bahwasannya istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk di dalam kategori ahlul bait. Sebagaimana pula tidak membatasi hanya 5 orang ini saja yang menjadi ahlul bait Rasul. Tentu bahwasannya apa yang berada atau siapa-siapa yang berada di dalam kisah tersebut, selimut tersebut adalah orang-orang yang paling utama dari kalangan ahlul bait. Iya. Akan tetapi bukan membatasi. Istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kategori ahlul bait ditunjukkan oleh ayat di dalam Al-Qur'an. Kemudian Fatimah, Hasan, Husain, Ali masuk dalam kategori ahlul bait ditunjukkan oleh hadis ini. Sebagaimana nanti akan ada hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa Bani Hasyim adalah ahlul bait. Demikian pula Bani Al-Muttalib juga masuk dalam kategori ahlul bait. Demikian pula mawali, bekas-bekas budak yang dimerdekakan oleh Bani Hasyim, itu juga ahlul bait. Bisa difahami sampai di sini? Dan kalimat ahlul bait atau ahl sama maknanya, al atau ahl, ada sedikit perbedaan tetapi secara umum maknanya sama, yakni keluarga. Ditunjukkan di dalam banyak ayat bahwasanya kalimat al itu masuk padanya adalah istri. Ini masih kita berbicara tentang azwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kategori ahlul bait. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan kisah para malaikat, 2 atau 3 malaikat yang datang kepada Ibrahim bertamu kepada Ibrahim dengan istrinya di situ, memberitakan tentang berita gembira akan kelahiran seorang putra. Padahal istri Ibrahim pada saat itu, yakni Sarah, sudah berusia tua dan statusnya mandul. Maka Sarah mendapatkan berita gembira tersebut menyatakan, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib. Sarah menyatakan, alangkah sangat mengherankannya, sangat menakjubkannya, bagaimana aku akan bisa melahirkan sedangkan aku telah berusia tua, ajuz, wanita yang sudah tua, sedangkan suamiku juga telah menjadi orang tua, syekh. Jadi ku sendiri adalah ajuz, sudah tua renta. Suamiku juga demikian. Wa hadza ba'li syekh. Bagaimana mungkin saya akan bisa melahirkan seorang putra? Terheran-heran Sarah mendapatkan berita tersebut. Qalu, maka para utusan tersebut, yakni para malaikat, menyatakan, atajidina min amrillah, apakah engkau merasa heran terhadap perkara Allah, urusan Allah, perintah Allah, ketetapan Allah? Rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmat Allah dan barokahnya atas kalian ahlul bait. Kalian dimaksudkan Ibrahim dan istrinya. Jadi kalimat ahlul bait masuk di dalamnya apa? Istri. Ditunjukkan dalam ayat ini tegas. Rahmatullah alaikum. Rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Demikian pula di dalam ayat yang lain, surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Lut, di mana istrinya itu dikeluarkan dari bilangan keluarganya Lut. Dikeluarkan menunjukkan pada asalnya dia masuk di dalam kalimat ala Lut, keluarganya Lut, illa mro'atah, kecuali istrinya. Ini menunjukkan bahwasannya istri pada asalnya dia masuk dalam kategori keluarganya Lut. Dan itu sangat wajib. Dalil-dalil seperti ini sangat banyak. Sehingga di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna shadaqah la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad, sesungguhnya shadaqah, yakni maknanya zakat di dalam hadis ini, itu tidaklah halal bagi Muhammad dan bagi keluarga Muhammad. Sesungguhnya shadaqah tidak halal bagi Muhammad dan bagi keluarga Muhammad. Masuk tidak istri Rasulullah? Masuk, jelas. Sebagaimana ditunjukkan dalam ayat-ayat tadi, bahwa kalimat alu atau ahlu masuk di dalamnya adalah para istri. Dan di dalam sahih Ibn Abi Mulaikah meriwayatkan dalam sahih salah satu kitab sahih, disebutkan di sana hadis Ibn Abi Mulaikah salah seorang tabi'in, anna Khalid bin Sa'id ba'ata ila Aisyah bi baqarah minas sadaqah faraddatha, bahwasannya Khalid bin Sa'id mengutus kepada Aisyah dengan membawa seekor sapi dari sapi-sapi zakat. Faradadha, maka Aisyah pun menolaknya. Waqalat, kemudian Aisyah menyatakan alasan penolakannya, inna ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la tahillu lana sadaqah, sunnya kami, keluarga Muhammad tidak halal bagi kami sadaqah. Ditolak sama Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga menguatkan bahwasannya perkara tersebut ma'ruf. Azwaju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di dalam kategori ahlul bait. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Jala'ul Afham, menjelaskan masuknya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kategori ahlul bait. Ibnu Qayyim menyatakan wa inna ma daqala al-azwat fil al wa khususan azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam tasbihan lidzalika bin nasab li anna tisalahunna bin nabi sallallahu alaihi wasallam ghair murtafi. Dan sesungguhnya dimasukkannya istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam al, kalimat al, yakni keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, karena diserupakannya keadaan mereka, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, diserupakan seperti nasab, walaupun bukan dari bagian nasab. Disebabkan setelah mereka menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia, status tersebut tidak pernah terangkat. Artinya bahwa mereka akan terus-menerus berstatus sebagai istri Nabi. Dan itu menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hingga setelah meninggalnya nanti, para istri tersebut yang ditinggal mati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak boleh menikah dengan kaum muslimin yang lainnya. meskipun pada waktu Rasulullah SAW meninggal dunia, Aisyah radhiyallahu anha masih berusia 20 tahun. Baru 20 tahun. Tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Karena akan menjadi istri Rasulullah SAW di surga nanti. Sehingga asilah hubungan antara Rasulullah SAW dengan para istri beliau, hubungan yang tidak pernah terputus dan tidak akan terangkat, menjadi keluarga beliau. Berbeda dengan kondisi wanita-wanita yang lain, selain daripada istri-istri Rasulullah SAW, di saat dia dicerai mungkin atau ditinggal meninggal oleh suaminya, dia bisa mencari suami yang lain sehingga hubungannya mungkin bisa terputus. Atau di saat dicerai dia kembali kepada keluarganya. Ini tidak berlaku pada istri-istri Rasulullah SAW menurut kesepakatan ulama ahlu sunnah wal jamaah, karena mereka meyakini bahwasannya para istri Rasul mereka adalah istri-istri beliau di dunia dan di akhirat. Ibnu Qayyim menyatakan wahunna muharramat ala ghairihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi, karena mereka para istri Rasul itu diharamkan untuk dinikah setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun di saat Rasulullah SAW hidup ataupun setelah meninggalnya. Wahunna zaujatu fid dunya wal akhirah, dan mereka adalah istri-istri beliau di dunia dan di akhirat. Fasabab alladzi lahunna bin nabi sallallahu alaihi wasallam qaimun maqaman nasab, maka hubungan mereka dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkedudukan seperti hubungan nasab. Sebagaimana nasab itu tidak akan bisa terputus, maka demikian pula hubungan antara Rasulullah SAW dengan para istri tersebut yang Allah Subhanahu Wa Taala langgengkan, lestarikan, dan terus akan senantiasa terpelihara hubungan tersebut sampai nanti di akhirat. Karenanya istri-istri Rasul seluruhnya adalah termasuk dari bilangan Ahlul Bait. Demikian pula dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya mereka diharamkan untuk menerima sedekah, ini juga menguatkan bahwasannya azwaju Rasulillah, istri-istri Rasul adalah Ahlul Bait. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasannya diharamkannya sedekah, dalam hal ini adalah zakat, disebabkan karena zakat itu ausahunna, kotoran manusia. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ambil dari harta-harta mereka shadaqatan sebagai zakat. Shadaqah itu artinya adalah zakat. Tutahhiruhum, untuk membersihkan diri-diri mereka. Jadi zakat itu dikeluarkan untuk apa? Tabhir, membersihkan diri-diri kita. Sehingga orang yang mengeluarkan zakat, dia akan dibersihkan jiwanya dari berbagai macam dosa-dosa. Maka kedudukan zakat itu adalah ibaratnya adalah sesuatu yang digunakan untuk membersihkan. Maka itu adalah kotoran. Rasulullah SAW menyatakan innama hiya awsakhun nas, zakat itu kotoran-kotoran manusia. Sedangkan keluarga Rasulullah, Ahlul Bait, tersucikan dari kotoran-kotoran tersebut. Sehingga mereka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima zakat. Ibnu Qayyim melanjutkan, wa ya lillahil ajab, kaifa yadkhul azwaju fi qauli sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Wa qalu fil udhiyah Allahumma hadha an Muhammadin wa ali Muhammad. Wa fi qaul Aisyah, ma sabia alu Muhammad alu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min khubzid durrin. Wa fi qaul musalli Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa la yadkhul fi qauli inna sadaqa la tahlu li Muhammad wa la li ali Muhammad. Sungguh sangat mengherankan pendapat orang yang menyatakan bahwa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam keumuman hadis, ya Allah, jadikanlah rezeki Muhammad itu adalah sesuatu yang mencukupi, sesuatu yang ala kadarnya. Itu doa Rasulullah SAW. Allahumma ja'al rizqa Ali Muhammad kutan. Orang yang paling merasakan daripada doa Rasulullah SAW ini dalam keluarga beliau adalah istrinya, istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, menyatakan bahwasannya tidak pernah keluarga Muhammad, keluarga Rasulullah SAW merasa kenyang untuk makan sekerat daripada roti yang terbuat dari gandum. Tidak pernah terkenyangkan dengan roti yang terbuat dari gandum. Berbulan-bulan yang dimakan hanyalah aswadain, air putih dan tamar. Air putih dan kurma saja. 3 bulan lamanya tidak pernah mengepul dari dapur beliau sallallahu alaihi wasallam api, karena tidak ada yang dimasak. Ini keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merasakan akan hal tersebut pertama kali adalah para istri Rasul. Sehingga masuk di dalam ini kalimat Allahumma ja'al rizqa Ali Muhammad kutan. Ya Allah, jadikanlah rizki dari keluarga Muhammad sesuatu yang mencukupi saja, sesuatu yang ala kadarnya, makanan pokok saja. Juga masuk di dalam keumuman sabda Rasulullah SAW di saat beliau berkorban, beliau menyatakan Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ini untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Masuk apa tidak istri Rasul? Masuk di dalamnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masuk atau tidak? Masuk di dalamnya. Maka ini semuanya menegaskan bahwasannya azwaju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk dan terbilang ahlul bait. Lantas bagaimana keadaan orang-orang yang mereka menisbatkan dirinya mencintai ahlul bait, kemudian mereka kurang ajar terhadap azwaj Rasulullah? Dusta mereka. Menyatakan cinta kepada ahlul bait tetapi menisbatkan daripada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Bani Al-Muttalib masuk di dalam kategori Ahlul Bait, ini ditunjukkan oleh hadis Jubair bin Mut'im yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Selesai kita sudah membahas tentang dalil-dalil yang menunjukkan para istri Rasul adalah Ahlul Bait. Berikutnya adalah Bani Al-Muttalib. Apakah mereka masuk dalam Ahlul Bait? Iya, masuk dalam Ahlul Bait. Berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im menyatakan, "Masyaitu ana wa Utsman bin Affan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna." Kami, aku berjalan bersama dengan Utsman bin Affan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'taita Banil Muttalib wa taraktana wa nahnu wa hum minka bimanzila wahidah. Wahai Rasulullah, engkau beri kepada Bani Al-Muttalib, diberi Al-Humus, 1/5 harta pampasan perang. Bani Al-Muttalib diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan dalam al-qurba. Karena faid, ya, harta pampasan perang itu lillahi wali rasulihi wali dzil qurba wal yatama wal masakin, وابن السبيل. لله وللرسول وذي القربى, ذي القربى itu yang memiliki kekerabatan dengan Rasulullah, yang memiliki kekerabatan dengan Rasulullah, ahlul bait maksudnya. Jadi ahlul bait mereka tidak mendapatkan zakat dalam rangka siyana a'radihim wa tazkiyah nufusihim, ya, menjaga kehormatan mereka dan mensucikan mereka, disebabkan karena zakat adalah ausakhunna, kotoran manusia, tetapi diambilkan dari al khumus, khumusul khumus, seperlima dari yang seperlima. Harta rampasan perang itu setelah dikumpulkan, ghanimah atau faid, dibagi perlima, dibagi lima bagian, seperlima disendirikan, empat bagian ini dibagi untuk mujahidin yang ikut berperang. Ada rinciannya sendiri, bagi yang berkuda sekian bagiannya, bagi yang berjalan kaki, itu empat bagian dari tadi. Yang seperlima dari seperlima ini, ya, itu yang namanya khumus. Bisa dipahami? Itu yang namanya khumus. Maka yang seperlima ini dibagi menjadi lima bagian. Dibagi menjadi lima bagian. Yang pertama adalah lillahi walir rasul, itu masuk kepada ke dalam baitul mal. Walidil qurba, ini untuk ahlul bait. Wal yatama, wal masakin, wa bris sabil. Bagiannya seperlima, seperlima, seperlima, seperlima. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan kepada Bani Al-Muttalib. Memberikan kepada Bani Al-Muttalib bagian dari seperlima tadi. Kemudian Jubair bin Mut'im dan Utsman bin Affan mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengadu, "Ya Rasul, engkau beri kepada Bani Muttalib dan engkau tinggalkan kami. Engkau tidak memberi kepada kami, padahal kami kedudukannya dengan Bani Al-Muttalib sama di sisi engkau." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innama Banul Muttalib wa Banu Hasim syai'un wahid." Sesungguhnya Bani Muttalib dan Bani Hasim itu satu kesatuan. Ini dalil yang sangat tegas, jelas, zahir, tampak bahwa Bani Al-Muttalib bagian daripada Ahlul Bait. Bani Al-Muttalib bagian daripada Ahlul Bait. Dan ini pendapat Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan yang lainnya. Dan Al-Imam Syafi'i dalam nasab beliau, beliau dari jalur Al-Muttalibin. Al-Muttalibin dia. Sehingga beliau, Al-Imam Syafi'i, masuk dalam bilangan Ahlul Bait. Baik. Masuk pula dalam kategori Ahlul Bait adalah Bani Hasim. Dan ini tentu saja jelas, dalilnya banyak. Di antaranya adalah hadis Zaid bin Arqam yang sangat masyhur. Zaid bin Arqam, di saat beliau khutbah di Ghadir Khum, tempat antara Makkah dan Madinah, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, memberikan mau'izah, nasihat-nasihat, dan beliau menyatakan di antara isi khutbah beliau, "Ya ayuhan nas, innama ana basar yusiku an ya'tiyani rasulu rabbi azza wa jalla fa ajib." Wahai manusia, sungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Hampir-hampir datang utusan Rabbku, yakni malaikat mencabut nyawa, sehingga aku pun kemudian akan mengijabai panggilan Rabbku. "Wa inni tarikun fiikum tsaqalain." Dan sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang berat. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang berat. "Awwaluhuma kitabullah azza wa jal." Yang pertama adalah kitabullah azza wa jal. "Fihi al-huda wan nur." Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. "Fakhudhu bi kitabillahi ta'ala wastamsiku bih." Maka ambillah kitabullah, berpegang teguhlah kalian dengannya. Kemudian beliau terus memberikan hasungan-hasungan untuk mengamalkan dan berpegang teguh dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, yang disebut Sakalain, yang pertama adalah Kitabullah. Yang kedua beliau menyatakan wa ahlu baiti, dan ahli baitku. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Beliau ulang-ulang kalimat tersebut. Aku ingatkan kalian terhadap ahli baitku. Aku ingatkan kalian terhadap ahli baitku. Aku ingatkan kalian terhadap ahli baitku. Demikian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Diiringkan antara Kitabullah dengan Ahlul Bait. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi terhadap Ahlul Bait. Dan ini nanti kita akan bahas di saat kita menyebutkan keutamaan-keutamaan Ahlul Bait di dalam As-Sunnah. Kemudian dalam hadis tersebut disebutkan salah seorang rawi bertanya kepada Zaid bin Arqam, "Wa man ahlu baitihi ya Zaid?" Dan siapakah yang dimaksud dengan ahlul baitnya wahai Zaid? "Alaisa nisa'uhu min ahli baitih?" Bukankah istri-istri beliau itu termasuk dalam ahlul baitnya? "Qal inna nisa'ahu min ahli baitih." Sungguhnya istri-istri beliau masuk dalam ahlul bait. "Walakinna ahla baitihi man hurima shadaqah ba'dah." Akan tetapi Ahlul Bait beliau adalah orang-orang yang diharamkan sedekah setelah beliau meninggal dunia nanti. Dan termasuk Aisyah, istri Rasul, tadi dalam hadis yang telah kita sebutkan di depan, ya, beliau menolak zakat seekor sapi yang diberikan untuk beliau dan menyatakan inna ala Muhammad la ya'kulu sedekah. Kami keluarga Muhammad tidak makan sedekah. Zaid bin Arqam menjelaskan kemudian di saat ditanya manhum, siapa mereka orang-orang yang tidak boleh menerima sedekah? Qalhum alu Ali, mereka adalah alu Ali, keluarga Ali, wa alu Aqil, wa alu Ja'far, wa alu Abbas. Itu adalah Bani Hasyim. Termasuk Aluha Al-Harith. Keluarga daripada Al-Harith. Keturunan Al-Harith. Itu masuk dalam Bani Hasyim. Aku ha'ula kurima sodakah. Apakah mereka semuanya itu haram menerima sodakah? Wala na'an. Dijawab oleh Zaid bin Arqam, benar. Semuanya haram menerima sodakah. Dengan ini telah kita ketahui Al-Bait siapa saja. Berdasarkan dalil-dalil yang telah lewat. Azwajuhu wa dzurriyyatuhu wa bani al-Muttalib wa bani Hasyim. Tinggal satu yakni al-Mawali. Disebutkan dalam hadis Mihran maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mihran bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna alu Muhammad Inna alu Muhammad la tahillu lana as-sadaqah." Sungguhnya kami, keluarga Muhammad, tidaklah halal bagi kami menerima zakat. "Wa maulal qawm minhum." Dan bekas budak satu kaum itu bagian dari kaum tersebut. Artinya apa? Mihran juga jangan kalian, jangan kamu makan sadaqah. Karena kamu bagian dari kami. Kamu adalah budak yang kami bebaskan, maka kamu bagian dari kami. Wa maulal qaum minhum, masuk dalam kategori ahlul bait. Juga ditunjukkan oleh hadis yang lain, dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Abu Rafi, bekas budak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sadaqah min bani Makhzum. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk mengambil sedekah dari Bani Makhzum. Faqala li Abi Rafi, maka laki-laki yang diutus Nabi tadi berkata kepada Abu Rafi, bekas budaknya Rasulullah, ishabni, temanilah aku, fa innaka tusibu minha, karena kamu berhak menerimanya nanti, menerima daripada sedekah yang akan diambil dari Bani Makhzum ini. Maka Abu Rafi mengatakan, hatta ati Rasulullah, tunggu sampai aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'as'alahu, hingga aku bisa bertanya kepada beliau, apakah aku masuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Fa'atahu, nah kemudian Abu Rafi mendatangi beliau, fa'sa'alahu, kemudian dia pun bertanya. Faqala, Rasul menjawab, maulal qaum min anfusihim wa inna la tahillu lana sadaqah. Bekas budak satu kaum itu bagian dari kaum tersebut, sedangkan kami tidak halal bagi kami menerima sedekah, sehingga Abu Rafi tidak berhak mendapatkannya. Ini juga dalil bahwasanya al-mawali dari Bani Hasyim mereka juga termasuk ahlul bait dan tidak boleh makan dari sedekah. Baik, mungkin ada pertanyaan sebagian kita, kenapa di dalam dalil-dalil tadi disebutkan sedekah, tidak disebutkan zakat, tetapi diterjemahkan zakat. Iya, sedekah itu ada dua macam, sedekah itu tatawu, ya, sedekah yang sunnah, yaitu disebut infak atau sedekah dalam bahasa kita, atau sedekah yang wajibah, sedekah yang fardu, yang wajib, itulah zakat. Sedangkan dalil-dalil tadi semuanya berkait dengan zakat. Ya, dalil-dalil yang tersebut tadi semuanya berkait dengan zakat. Lantas, apakah ahlul bait boleh menerima sedekah? Boleh menerima sedekah yang bukan zakat ataukah tidak? Di sini ada khilaf. Akan tetap yang rajih disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan hadis yang tadi telah disinggung. Beliau menyatakan bahwasannya ahlul bait tidaklah menerima sedekah itu disebabkan karena kemuliaan mereka, bukan disebabkan hendak menelantarkan mereka. Bahkan itu bentuk daripada pemulihan Islam terhadap mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis Al-Fadl bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Al-Fadl bin Abbas dan Abdul Muttalib bin Rabi'ah ibn al-Harith, kedua-duanya adalah ahlul bait dari keturunan Bani Hasyim, innaha la tahillu li ali Muhammad innama hiya awsafun nas, sesungguhnya sedekah tersebut, sedekah di sini zakat maksudnya, sesungguhnya sedekah tersebut innaha la tahil, tidaklah halal bagi keluarga Muhammad, karena sedekah itu merupakan awsafun nas, kotoran manusia. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari hadis Abdul Muttalib bin Rabi'ah. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan dua perkara. Yang pertama adalah hukum permasalahan dan yang kedua adalah ilahnya sekaligus. Hukum permasalahan dan ilahnya. Hukum permasalahan, yakni beliau menyatakan sesungguhnya kami keluarga Muhammad haram untuk menerima sedekah, haram untuk memakan sedekah. Kemudian disebutkan ilahnya. Ilahnya apa? Karena sedekah tersebut awsafun nas, kotoran manusia. Sedangkan ahlul bait itu adalah orang-orang yang pantas untuk dimuliakan. maka tidak pantas untuk mendapatkan ausah, kotoran-kotoran manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau Syekh Al-Utsaimin menyatakan, "Fadzakatu min ayyi sinfin kana ausah dzalika sinf." Karena zakatu tahir wa tahur yattafih bima yutahiruhu. Wa dalilu dzalika qaulu ta'ala khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhu. Maka zakat itu adalah ausar. Zakat itu adalah kotoran. Diambil dari manapun, dari jenis manusia yang manapun, zakat adalah kotoran. Karena fungsi daripada zakat disebutkan di dalam Al-Qur'an tutahhiruhu, membersihkan mereka dari kotoran-kotoran mereka, yakni dosa-dosa mereka. Sedangkan sedekah yang sifatnya sunnah itu adalah fadilah. Seseorang mengeluarkannya itu adalah keutamaan. Dan itu bukan ausah. Bukan ausah. Dari sisi ini, sebagian ulama dan bahkan ini jumhurul ulama mengatakan sedekah tatawu bisa diterima oleh ahlul bait. Sedangkan sedekah wajibah, zakat, mereka tidak boleh untuk menerimanya. Akan tetapi nanti kita akan katakan bahwasanya di antara hukuk ahlul bait, mereka di saat mendapatkan sedekah itu tidak diistilahkan dengan sedekah. Dalam rangka ikram terhadap ahlul bait, tapi disebut dengan hibah atau hadiah. Itu pemuliaan. Karena hadiah ini diberikan kepada orang yang dicintai, memberi hadiah. Sehingga di saat seseorang ingin berbuat ihsan kepada ahlul bait, sebutkan dengan bahasa hadiah. Ya. Ini nilai lebih besar. Kenapa? Karena yang pertama ihsan, sebagaimana ihsan terhadap seseorang di saat dia memberikan sedekah. Yang kedua, mahabbah. Yang itu merupakan ibadah tersendiri terhadap ahlul bait. Ya. Itu merupakan ibadah tersendiri terhadap ahlul bait, di mana kita dituntut di dalam syariat untuk mencintai mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka. Nanti akan kita sebutkan bismillah hukuk ahlul bait, hak-hak daripada ahlul bait yang mesti kita tunaikan. Bismillah. Sehingga kita sebutkan dengan bahasa hadiah. Jangan dibahasakan dengan sedekah. Ini sedekah untuk ahlul bait. Sepantasnya bagi ahlul bait untuk menolaknya jika kalimatnya demikian. Jangan diterima. Tapi disebutkan dengan bahasa ini adalah hadiah. Bentuk daripada kecintaan kepada ahlul bait. Baik. Al-Utsaimin melanjutkan, wa ikhtalafa ulama rahimahumullah hal yasihu daf'u zakat hasini li hasini. Karena tadi dinyatakan bahwasannya zakat itu adalah ausakun nas, kotoran manusia, sehingga ahlul bait tidak berhak, tidak pantas untuk menerimanya karena kemuliaan mereka. Bagaimana kalau zakat tersebut dari hasini ahlul bait kan ke ahlul bait yang lain, zakat ya dikasihkan dari ahlul bait ke ahlul bait yang lain? Karena kalau zakatnya dari ahlul bait kan dari orang mulia kepada orang mulia yang lain, boleh ataukah tidak? Sebagian ada yang mengatakan boleh, sebagian ada yang mengatakan boleh. Akan tetapi keumuman daripada dalil jelas kita katakan tidak boleh. Tetap walaupun dia hasini, fungsi dia mengeluarkan zakat apa? Tutohiruhum, sama. Membersihkan dirinya. Sehingga zakat tersebut tetap ausaf, walaupun keluarnya dari ahlul bait. Ini sebagian daripada alawiyin memberikan kepada alawiyin yang lainnya. Maka yang seperti ini, layasluh. Tidak sepantasnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian perkara berikutnya, di saat tidak ada al-khumus, seperti keadaan kita saat ini, di saat tidak ada al-khumus, karena al-khumus ini sepantasnya diberikan kepada ahlul bait, menggantikan kedudukan daripada zakat. Mereka tidak mendapatkan zakat tetapi mendapatkan al-khumus. 1/5 dari pampasan perang. Di saat tidak ada al-khumus, apakah ahlul bait tetap tidak boleh menerima zakat, ataukah mereka boleh demi kemaslahatan mereka? Demi kemaslahatan mereka, ya ini zakat ini kan untuk orang-orang fakir, fuqara, masakin. Di sana ada ahlul bait fakir, dia butuh. Tapi tidak ada khumus, tidak ada baitul mal. Yang ada adalah zakat. Dalam kondisi seperti ini, apakah ahlul bait diberikan zakat ataukah tidak? Sebagian ulama menyatakan, di sini disebutkan dalam surah Al-Mumtu'alah Asyar Utsaimin, yajuz an yu'tu minaz zakah idza lam yakun khumus. Boleh mereka diberi zakat di saat tidak ada khumus. Di saat tidak ada khumus. Aw wujida wa mana'u minhu. Atau ada khumus tersebut ada, tetapi ditahan, khumus tersebut tidak diberikan kepada mereka. Asal Utsaimin menyatakan, fa idza mana'u aw lam yujad khumus kama huwa sa'nu fi waqtina hadza fa innahum yu'tauna minaz zakah. Apabila mereka ditahan dari hak mereka untuk mendapatkan khumus, atau tidak didapati saat ini khumus seperti kondisi kita sekarang ini, tidak ada khumus, fa innahum yu'tauna minaz zakah, maka mereka bisa diberi zakat. Ini pendapat Syekh Al-Utsaimin ya. Nah, sebutkan ini pendapat Syekh Al-Utsaimin menyatakan, fa innahum yu'tauna minaz zakah, maka mereka bisa diberi zakat, daf'an li daruratihim, untuk menolak daripada darurat mereka. Mereka fakir dalam kondisi tidak memiliki amal, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki ya sesuatu yang bisa untuk menopang kehidupannya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, li daf'i daruratihim, diberi mereka zakat karena tidak diberi khumus yang mestinya menjadi hak mereka, atau tidak ada khumus seperti keadaan masa kita sekarang ini. Lalu saya menyatakan, fa innahum yu'tauna minaz zakah daf'an li daruratihim idza kanu fuqara. Mereka tetap diberi zakat untuk menutup kekurangan mereka ya, untuk menutup kebutuhan mereka karena mereka dalam kondisi fakir. Wa laysa 'indahum 'amal, mereka tidak memiliki pekerjaan, tidak bisa untuk menutup kebutuhan, maka diberi. Wa hadza ikhtiyar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan juga waktu kita tanyakan kepada Syekh Ubaid di veteran sana, beliau juga merujukkan pendapat ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa amma sadaqatu tatawwu' fa tudfa' li bani Hasyim wa huwa qaul jumhur ahli al-'ilm. Adapun sedekah tatawwu' maka bisa diberikan kepada bani Hasyim, dan itu merupakan pendapat jumhur ahli al-'ilm wa huwa ar-rajih, dan itulah yang rajih. Li'anna sadaqata tatawwu' kamal, karena sedekah tatawwu' itu kamal, kesempurnaan. Wa laisat awsafun nas, dan bukan kotoran manusia. Fa yu'taun min sadaqati tatawwu', maka bisa mereka diberi dari sedekah-sedekah tatawwu'. Sekali lagi, ta'adduban ya, dalam rangka kita memelihara adab terhadap ahlul bait, jangan dibatalkan dengan sedekah, dibatalkan dengan hadiah, dengan niat bahwasanya kita memberi berupa ihsan dan berupa mahabbah kepada ahlul bait. Baik, itu pembahasan pertama. Pembahasan berikutnya yang akan kita pelajari adalah keutamaan-keutamaan ahlul bait. Pembahasan pertama membahas tentang siapakah ahlul bait. Ini yani orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Dan tadi telah kita jelaskan mereka adalah keluarga Rasulullah, masuk di dalamnya istri-istri beliau, keturunan beliau, Bani Muttalib dan Bani Hasyim, serta Al-Mawali minhum. Berikutnya fadail ahlul bait, keutamaan ahlul bait. Pembahasan ini kita akan batasi, yakni keutamaan ahlul bait yang tersebut di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagian dari keutamaan yang tersebut di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang pertama, ayat yang tadi telah kita baca dalam surat Al-Ahzab. Innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatahira. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk membersihkan dari kalian kotoran-kotoran, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian sebersih-bersihnya. Dan ini tentu merupakan keutamaan yang sangat besar, kemuliaan yang tiada tara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul bait. Allah bersihkan dari berbagai macam arrijis, kotoran-kotoran. Dan ini mencakup seluruh daripada ahlul bait, yang terbilang ahlul bait. Seluruh daripada ahlul bait yang telah kita sebutkan siapa-siapanya mereka pada pembahasan pertama. Dan tentu nanti kita juga akan bahas keutamaan-keutamaan yang akan kita sebutkan ini hanya akan bisa didapatkan oleh ahlul bait apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Tidak sembarang ahlul bait loh, ya. Tidak sembarang ahlul bait akan bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan ini. Harus terpenuhi syarat-syarat untuk bisa mereka mendapatkan keutamaan tersebut dan untuk kita berikan hak-hak mereka. Kaum muslimin wajib untuk memberikan hak-hak mereka apabila ada pada mereka syarat-syarat tersebut. Para mufassirin mereka berbeda pendapat tentang memaknai kalimat ar-rijis di dalam ayat yang tadi kita baca. Innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa. Ar-rijis di situ adalah al-ism, kata sebagian ulama. Yakni dosa-dosa. Allah menghendaki untuk membersihkan kalian dari berbagai macam dosa. Wa qila asyrik, ada yang menyatakan kesyirikan. Wa qila asyaitan, ada pula yang menyatakan syaitan. Wa qila al-af'al al-khabithah, yakni perbuatan-perbuatan yang keji, yang jelek. Wal akhlaq adz-dzanimah, dan perangai-perangai yang buruk. Wal af'al, dan ucapan-ucapan yang jelek, khabithah. Kal fawahish ma dhahara minha wa ma batan, seperti perbuatan keji baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Dan akhlak-akhlak yang tercela seperti hasad, memutus silaturahmi, kadzib, dusta, ucapan-ucapan kotor, juga perang yang buruk seperti ujub, kibir, dakhil, dan yang semisalnya. Demikian pula, karena azwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian daripada ahlul bait, maka ayat-ayat yang berbicara tentang keutamaan istri-istri Rasul, dan itu banyak dalam Al-Qur'an. Ya, ada beberapa ayat menyebutkan tentang keutamaan tersebut. Di antaranya Allah menyebut mereka sebagai ummahatul mukminin. Menyebut mereka sebagai ummahatul mukminin wa azwajuhu ummahatuhum. Allah menyatakan wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri beliau adalah ummahatnya kaum mukminin. Sehingga kita menyebut Aisyah radhiyallahu anha dengan ummul mukminin, ibundanya kaum mukminin. Khadijah ummul mukminin. Maimunah ummul mukminin. Juwairiyah ummul mukminin. Habibah ummul mukminin. Ummu Habibah. Namanya Rumlah. أم حبيبة، وجب أم المؤمنين زينب أم المؤمنين، أم سلمة أم المؤمنين، حفصة أم المؤمنين، صفية أم المؤمنين، banyak istri beliau ada 11. Semuanya adalah أم المؤمنين. Dan kita meyakini mereka semuanya adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Saudah binti Zam'ah juga ummul mukminin. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar bagi mereka. Ahlul bait dengan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam juga keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada Aisyah, dibersihkan daripada hadisul ifk, kisah dusta. Juga keutamaan bagi istri-istri Rasul yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dunia, pilih dunia atau ke akhirat. Allah menyatakan, ya ayuhan nabi qul li azwajik, wahai nabi katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alain ummatti'kunna wa usarrihkunna sirahan jamila. وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. Katakan kepada istri-istri engkau wahai Rasul, jika kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, akan aku berikan kesenangan bagi kalian. Umat syekunna, dan akan aku cerai kalian dengan cerai yang baik. Wa utarifunna sarahan jamila. Tetapi jika kalian mengendaki dan memilih Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sungguh Allah telah menyediakan bagi orang-orang yang berbuat baik di kalangan kalian pahala yang sangat besar. Apa yang dipilih oleh ummahatul mu'minin? Memilih Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat. Apakah ini bukan keutamaan? Mereka akan mendapatkan janji Allah. Fa'innallah adda, Allah telah mempersiapkan lil muhsinat minkunna, bagi wanita-wanita yang baik di antara kalian, ajran azimah, pahala yang sangat besar. Adapun ayat قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Ayat ini yang kemudian dijadikan dalil bahwasannya yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait hanyalah Ali dan Fatimah saja, khusus berdasarkan ayat ini. Katakanlah, لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, aku tidaklah minta kepada kalian upah dari dakwahku ini, dari seruanku ini kepada kalian. Hanya sekedar aku mengharapkan supaya kalian mencintai dari kerabatku. Mereka katakan, kerabatku di sini adalah Ali dan Fatimah. Mencukupkan Ahlul Bait hanya pada Ali dan Fatimah semata. Maka anggapan ini batil. Anggapan ini batil. Berdasarkan daripada riwayat-riwayat dan juga asbab nuzul daripada ayat ini, sebab turunnya turun di Mekah sebelum adanya pernikahan antara Ali dan Fatimah. Karena menikahnya Ali dan Fatimah ada di Madinah setelah tahun kedua Hijriah. Sedangkan ayat ini turun di Mekah. Maka maksud daripada ayat ini adalah kekerabatan di antara bangsa Quraisy tersebut. Karena tidaklah ada suku dari suku-suku Quraisy melainkan pasti ada keterikatan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat awal-awal dakwah beliau, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mengucapkan kepada mereka supaya jangan memberikan gangguan dan rintangan terhadap dakwah beliau, karena masih ada kekerabatan antara diriku dengan kalian. Aku tidak mengharapkan dari kalian untuk memberi sesuatu kepada diriku. Cukup dengan kalian membiarkan aku berdakwah dan kalian menghargai kekerabatanku dengan kalian. Itu maknanya. Kullu as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Aku tidak mengharapkan dari kalian untuk menerima upah, melainkan hanya sekedar jagalah kekerabatan antara diriku dengan kalian. Itu maknanya. Sehingga al-qurba di situ adalah suku-suku Quraisy, maknanya. Bisa dipahami. Kekerabatan dari suku-suku Quraisy terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayat yang kedua yang menunjukkan akan keutamaan Ahlul Bait. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mereka berselawat terhadap nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kalian dan ucapkanlah taslim kepada ucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan oleh Allah untuk berselawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisi mana keutamaan Ahlul Bait dari ayat ini? Dilihat dari penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ka'ab bin Ujrah. Lamma najalat hadhil ayah, Ka'ab bin Ujrah menyatakan di saat turun ayat ini, kulna ya Rasulullah, kami berkata wahai Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alaik, kami telah tahu bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaik, lantas bagaimana cara kami untuk bersolawat kepadamu. Di saat ayat ini turun, para sahabat mengatakan, kami sudah tahu wahai Rasul bagaimana mengucapkan salam kepada engkau, assalamualaikum, tetapi bagaimana untuk bersolawat kepada engkau wahai Rasul. Kami diperintahkan untuk bersolawat kepada engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tata cara selawat tersebut. Beliau menyatakan, qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Cara selawatnya adalah ucapkanlah oleh kalian, ya Allah, selawatlah engkau kepada Muhammad, berilah selawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, Ahlul Bait. Jadi selawat itu merupakan hak khusus bagi Rasulullah dan Ahlul Bait dengan kalimat ini. Bagaimana kami berselawat? Dan bahwasannya selawat kepada Ahlul Bait ini mengikut selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menafsirkan daripada perintah Allah untuk berselawat kepada beliau. Allahumma shalli wa ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah ini, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada nabi. Bagaimana selawatnya? Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan padanya Ahlul Bait. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa bihi insyaallah keutamaan dari sisi ayat ini tadi ya. Dari sisi penjelasan Rasulullah SAW bahwa salawat kepada beliau diikutkan dengan salawat kepada Ahlul Bait. Kemudian hadis yang ketiga, ayat yang ketiga yang menyebutkan tentang keutamaan Ahlul Bait. Allah berfirman, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal 'ilm, faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum, wa nisa'ana wa nisa'akum, wa anfusana wa anfusakum, thumma nabtahil." Faja'al la'natullahi 'alal kadzibin. Maka siapa saja yang mendebatmu dalam perkara tersebut, dalam perkara ketuhanan Isa. Pada ayat sebelumnya disebutkan tentang hal tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama masalu Isa bin Maryam kamatsali Adam. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah hanyalah seperti permisalan Adam. Bukan sesuatu yang berat bagi Allah, perkara yang mudah bagi Allah. Isa kok bisa lahir tanpa bapak? Lah Adam itu lebih-lebih lagi hebat kalau dibandingkan Isa dari sisi itu. Kalau mau dilihat dari sisi hebatnya, Adam tanpa bapak dan tanpa ibu, iya kan? Kalau kemudian Isa dijadikan Tuhan karena dia lahir tanpa bapak, tentunya Adam lebih berhak untuk dijadikan Tuhan. Karena dia tanpa bapak, tanpa ibu. Juga tentunya Hawa yang diciptakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ibu, langsung diambil dari tulang rusuknya Adam. Dan dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikanlah Hawa. Maka Allah menyatakan permisalan Isa dicipta Allah hanyalah seperti permisalan Adam. Allah ciptakan dari tanah kemudian dikatakan kun fayakun. Jadi kalau masih juga ada orang yang membantah kamu dalam perkara tersebut, maka ajak mereka ta'al, kemari. Kita bermubahalah. Panggil seluruh keluarga kamu, dan saya juga akan mendatangkan keluargaku. Nah di sini, kemudian minta kepada Allah, diturunkan laknat bagi siapa yang bersalah, yang berdusta. Maka di saat ayat ini turun, Rasulullah SAW mengumpulkan keluarga beliau. Ini juga keutamaan daripada Ahlul Bait. Dan di situ di antara yang dikumpulkan oleh Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dikeluarkan oleh Imam Muslim. Lamma nazala hadzal ayah faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum da'a Rasulullah SAW Aliyan wa Fatimah wa Hasanan wa Husainan faqala Allahumma haula ahli. Di saat ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Allah, inilah keluargaku." Ini juga tidak membatasi daripada Ahlul Bait hanya sebatas apa yang tersebut di dalam ayat ini, apa di dalam hadis ini. Karena apa yang telah disebutkan di muka, penjelasan tentang siapa-siapa saja Ahlul Bait berdasarkan dalil-dalil yang ada, kita katakan bahwa di dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW Ahlul Bait beliau yang paling khas, yang paling khas, paling khusus, paling istimewanya. Tidak menafikan dan tidak meniadakan, bukan kemudian menolak adanya Ahlul Bait yang selainnya tersebut di dalam hadis ini. Baik, juga perlu diketahui bahwasanya seluruh ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan para sahabat Rasul dan banyak ayat-ayatnya itu semuanya yang masuk pertama kali adalah para Ahlul Bait dari kalangan sahabat. Ahlul Bait dari kalangan para sahabat itu yang pertama kali masuk di dalam keutamaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kufar ruhama bainahum dan seterusnya ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ayat ini menunjukkan keutamaan tentang para sahabat. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang masuk pertama adalah Ahlul Bait dari kalangan para sahabat. Demikian pula ayat Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum radhuan. Ayat ini yang pertama kali masuk adalah para Ahlul Bait dari kalangan para sahabat. Juga ayat laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho terhadap orang-orang yang beriman yang membaiat engkau di bawah pohon bai'atur ridwan. Itu yang pertama kali masuk adalah Ahlul Bait dari kalangan para sahabat. Dan itu semuanya merupakan keutamaan-keutamaan Ahlul Bait. Baik. Berikutnya adalah keutamaan Ahlul Bait yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang pertama ini keutamaan dilihat dari sisi nasab keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dia menyatakan ana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Sesungguhnya aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Inna allaha khalaqal khalqa faj'alani fi khairihim firqatan. Maksudnya Allah menciptakan makhluk dan menjadikan diriku pada sebaik-baik daripada kelompok makhluk tersebut. Allah menciptakan makhluk, yakni alam semesta seluruhnya. Makhluk-makhluk. Ada bintang, bulan, matahari, bumi, lautan, dan sebagainya. Gunung-gunung. Ada malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuhan. Ini semuanya ada makhluk semuanya. Maka Allah menjadikanku pada sebaik-baik kelompok dari makhluk-makhluk tersebut. Kelompok binatang, kelompok tumbuhan, kelompok malaikat, jin, dan manusia. Dari kelompok-kelompok ini yang paling baik apa? Kelompok manusia. Ini dalil bahwasanya insan itu adalah sebaik-baik makhluk di Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan innallaha khalaqal khalqa faja'alani fi khairihim firqatan. Tsumma ja'alahum firqatain, kemudian Allah menjadikan manusia, ya, kelompok yang terbaik dari makhluk-makhluk yang lain tadi dijadikan dua kelompok. Ini maksudnya adalah al-arab wal ajam. Bagaimana disebutkan dalam syarah hadis ini. Allah jadikan menjadi dua, al-arab wal ajam. Faja'alani fi khairihim firqatan, maka Allah jadikan kepada diriku pada sebaik-baiknya firqah dari dua firqah tadi, dua kelompok tadi, Arab dan Ajam, dijadikan pada sebaik-baik firqah. Yang mana kira-kira Rasul? Yang Arab. Ya. Al-Arab. Kemudian beliau mengatakan tsumma ja'alahum qabail. Kemudian Allah menjadikan mereka, yakni al-Arab, berqabilah-qabilah. Faja'alani fi khairihim qabilatan. Maka Allah menjadikanku berada pada qabilah yang terbaik. Qabilah Quraisy. Ini juga dalil bahwasannya Quraisy itu adalah afdalul Arab. Afdalul Arab. Suku Quraisy. Tsumma ja'alahum buyutan. Kemudian Allah jadikan buyut, rumah-rumah. Faja'alani, maka menjadikan diriku fi khairihim baitan. Berada di rumah yang terbaik, yakni Bani Hasyim. Fa ana khairuhum nafsan wa khairuhum baitan. Maka diriku adalah sebaik-baik dari manusia ini. Dirinya secara individu, yakni beliau sebagai seorang rasul adalah sebaik-baik makhluk, dan dari sisi nasab beliau. Karena pada waktu itu ada seseorang yang mengatakan beliau tumbuh menjadi orang yang terbaik dari apa? Sesuatu yang jelek. Maka beliau membantahnya. Beliau membantah dengan hadis ini. Baik. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Ahlul Bait juga termasuk dalam bilangan Bani Hasyim yang merupakan sebaik-baik baitan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalani fi khairihim baitan, yakni Bani Hasyim. Hadis yang kedua dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dengan sanad sampai kepada Abu Ammar. Sanadnya sampai kepada Abu Ammar. Di mana Abu Ammar mendengar Wafilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisan min Kinanah wastafani min Quraisy. Apa itu? Wastafa min Quraisy Bani Hasyim wastafani min Bani Hasyim. Maknanya sama dengan hadis yang sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah dari jajaran anak keturunan Ismail. Dan kemudian memilih Quraisy dari jajaran keturunan Kinanah. Kinanah menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, maka dipilihlah suku Quraisy. Kemudian dari Quraisy ini ada berbagai macam bait, ya, butun, rumah-rumah, kobilah-kobilah, atau bisa disilahkan yang lebih rendah daripada itu, marga-marga begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikanku berada di Bani Hasyim. Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Hasyim dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihku dari Bani Hasyim tersebut. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini juga telah kita sebutkan pada saat kita menyebutkan tentang siapakah Ahlul Bait. Tetapi kita sebut dengan sanad yang lain mirip, hadis Zaid bin Arqam. Intalaqtu ana wa Husain bin Mustabr. Yazid bin Hayyan menyatakan, aku pergi diriku bersama dengan Husain bin Sabrah wa Umar ibnu Muslim dan juga Umar bin Muslim, tiga orang berarti, ila Zaid bin Arqam, pergi menemui Zaid bin Arqam. Falamma jalasna ilaih qala lahu Husain, maka di saat kami telah duduk di sampingnya, Husain bin Sabrah berkata kepada Zaid bin Arqam, laqad laqita ya Zaid khairan katsira, sungguh kau telah mendapati wahai Zaid kebaikan yang banyak. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta haditsah, engkau telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau telah mendengar hadisnya. Wa ghazauta ma'ah, dan engkau telah berperang bersamanya. Wa shallaita khalfah, engkau pun telah salat di belakangnya. Laqad laqita ya Zaid khairan katsira, sungguh engkau telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Hadisna ya Zaid, maka beritakanlah kepada kami wahai Zaid, ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau telah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu menyatakan, ya bena akhi, wahai putra saudaraku, wallahi demi Allah, laqad kabirat sinni, sungguh telah lanjut usiaku, wa qaduma ahdi, dan telah dekat masa penantianku, yani masa ajalku. Wa nasitu ba'dallazi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku telah lupa sebagian dari perkara-perkara yang dulu aku ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama haddatsukum faqbalu, maka apa yang akan aku beritakan ini terimalah. Wa ma la fala tukallifunihi, adapun yang tidak aku sampaikan janganlah engkau membebaniku dari perkara yang telah aku lupa tersebut. Kumakal, kemudian Zaid bin Arqam menyatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima'in yud'a humman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri pada suatu hari di tengah-tengah kami berkhutbah di satu mata air yang disebut dengan Khum, Ghadir Khum, baina Makkah wal Madinah, yang berada antara Mekah dan Madinah. Fahamidallah wa asna alaih, maka beliau pun kemudian memuji Allah. Wa wa'adha wa zakara, beliau pun memberikan mau'idah, wajangan-wajangan, nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan. Sumaqal, kemudian beliau menyatakan, amma ba'du, ala ayyuhan nas fa innama ana basur yusiku an yati ya rasulu rabbi fa uji wa ana tarikun fikum taqalain awaluhuma kitabullah fihil huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsaku bih fahata ala kitabillah wa raghba fih thumma qal wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti. Hadis yang sudah lewat ini, yang intinya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar berpegang teguh dengan dua perkara yang berat. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah ahlul bait. Berpegang teguh dengan kitabullah, kita tahu maknanya. Ya. Yani imtithal ma amara bihi fi kitabi wa ijtinab ma nahaa anhu. Kita laksanakan apa yang diperintahkan di dalam kitabullah, dalam Al-Quran, dan kita jauhi apa yang dilarangnya. Baik itu i'tiqadat, ataupun ucapan, ataupun perbuatan. Baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Lantas apa makna dengan berpegang teguh kepada ahlul bait? Wa ahlu baiti, dan ahlul baitku, udzakirukumullah bi ahli baiti, dan diulang-ulang sama Rasul. aku peringatkan kalian dengan ahlul baitku. Aku peringatkan kalian dengan ahlul baitku. Makna daripada tamassuk di ahlul bait, berpegang teguh dengan ahlul bait adalah mahabbatuhum, mencintai mereka. Wal muhafadha ala hurmatihim, dan menjaga kehormatan mereka. Wal amal bi riwayatihim sahihah, dan beramal dengan riwayat-riwayat mereka yang sahih. Wal ihtida bi hadihim, dan mengambil petunjuk dari petunjuk-petunjuk mereka. Wa siratihim, dan perjalanan hidup mereka. Idza lam yakun fi dzalika mukhalafah fid din, kalau tidak terjadi pada mereka penyelisihan di dalam agama. Baik. Itu makna daripada berpegang teguh dengan ahlul bait. Sehingga dengan ini ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang paling menerapkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang paling menerapkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai mereka, memuliakan mereka, dan menempatkan mereka pada kedudukannya. Membela mereka, membela kehormatan mereka. Dan membela kehormatan mereka itu tidak hanya sekedar mengagung-agungkan mereka. Tidak hanya sekedar itu. Tidak hanya sekedar membantah orang-orang yang melecehkan mereka. Bukan hanya sekedar itu. Termasuk membela mereka adalah membantah orang yang berlebih-lebihan dalam memuja mereka. Itu juga pembelaan. Karena ahlul bait tidak senang. Ya. Tidak senang untuk diperlakukan yang demikian. Ahlul bait yang benar-benar ahlul bait dari sisi yakni tidak hanya nasabnya saja. Tidak hanya dari sisi nasabnya, tapi ahlul bait benar-benar ahlul bait yang ada hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya muqaranah dengan kitabullah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan udzakirukumullah bi ahli baiti, dikaitkan dengan sama seperti kitabillah. Dan disebutkan bahwa perkara ini adalah sakolain. Dua perkara yang berat, Al-Quran dan ahlul bait. Sehingga berpegang teguh dengan ahlul bait di saat ahlul bait berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan kitabullah. Dan mereka ahlus sunnati wal jamaah mencintai seluruh daripada ahlul bait, loyal kepada mereka semua yang berada di atas jalan yang lurus, berada di atas istiqamah, berada di atas iman Islam, di atas takwa, di atas sunnah. Itu dicintai oleh ahlus sunnati wal jamaah seluruhnya mereka, dan dimuliakan oleh mereka. Tidak sebagaimana keadaan selain ahlu sunnah yang mereka mencintai sebagian dan menolak sebagian. Rasulullah, mereka menolak Zaid ibnu Ali ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abi Talib. Di saat ditanya, bagaimana sikap engkau wahai Zaid terhadap Abu Bakar dan Umar? Dipuji sama Zaid, dimuliakan. Maka mereka pun kemudian mengatakan, idzan tofadnaka, jika demikian kami pun menolak engkau. Yang dengan itu mereka disebut dengan Rafidah. Rafidah karena penolakan mereka terhadap Zaid yang merupakan ahlul bait. Maka Rafidah adalah orang yang sangat jauh daripada ahlul bait, meskipun mereka menisbatkan secara dusta kecintaan terhadap ahlul bait. Juga hadis yang telah disebutkan pula pada saat kita membaca tentang siapakah ahlul bait. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini kita loncati saja. Hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabdanya, hadis Abdullah bin Abbas dikeluarkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, inni sa'altullaha lakum salatan, sesungguhnya aku meminta kepada Allah tiga perkara. Sa'altuhu an yutabbita qa'imakum, aku meminta kepada Allah untuk mengokohkan orang yang berdiri di antara kalian. Wa yu'allim jahilakum, mengokohkan berdirinya, dan mengajari orang yang jahil di antara kalian. Wa yahdi dhallakum, dan menunjuki orang yang sesat di antara kalian. Tiga perkara yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk Ahlul Bait, keturunan Abdul Muttalib, meminta agar dikokohkan orang-orang yang berdiri beribadah kepada Allah, supaya kokoh senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang jahil di antara mereka supaya diberikan ilmu, dan orang-orang yang sesat di antara mereka supaya diberikan hidayah. Diminta oleh Allah, diminta oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sa'atu wa an yaj'alakum juwada nujada ruhama, dan aku minta kepada Allah agar menjadikan kalian adalah orang-orang yang jawad, orang-orang yang dermawan, nujada, para pemberani, ruhama, orang-orang yang penuh dengan kasih sayang. Falau anna rajulan safana bainar rukn wal maqam wa sallaw wa sama thumma mata wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhum daqalan nar. Maka seandainya saja ada seorang yang dia berdiri antara rukun dan maqam, rukun Yamani dan maqam Ibrahim, berada di Masjidil Haram, dia sholat dan puasa di sana, tsumma mata wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammad, kemudian dia mati dalam keadaan dia membenci ahlu bait keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nar, maka dia bisa akan masuk dalam neraka. Al-Hakim menyatakan hadza haditsun hasanun sahih ala syarti Muslim wa lam yakhrujah. Hadis ini hasan sahih atas syarat Muslim dan tidak dikeluarkan dalam sahihnya. Dan Adz-Dzahabi menyatakan ala syarti Muslim. Hadis ini berdasarkan syarat Muslim. Maka hadis ini sangat tegas memberikan gambaran keutamaan daripada Ahlul Bait dan kedudukan mereka yang sangat tinggi di sisi umat. Hadis yang ke-6, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Seluruh pertalian hubungan dan nasab itu semuanya terputus kecuali pertalian hubungan denganku dan dengan nasabku. Disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah dari hadis Ibnu Abbas dan juga Umar dan juga Ibnu Umar dan juga Miswar Ibnu Makhramah radhiyallahu anhum dari beberapa sahabat. Dan Al-Albani rahimahullah mensahihkannya dengan jam'ut turuk. Dan bahwasannya hadis ini pula yang menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menginginkan untuk menikahi Ummu Kulsum binti Ali. Ummu Kulsum binti Ali, yakni putri daripada Ali bin Abi Thalib, dinikah oleh Umar bin Khattab. Seluruh pertalian hubungan itu akan terputus kecuali pertalian hubungan dengan Ahlul Bait Rasulullah SAW, ya, dan nasab Rasulullah SAW akan senantiasa terus ada sampai hari kiamat nanti, akan bermanfaat. Dengan itu Umar bin Khattab menginginkan menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kulsum. Ini disebutkan dalam riwayat-riwayat apa alasan Umar bin Khattab menikahi Ummu Kulsum. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ini mereka semuanya memiliki hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ali jelas beliau adalah seorang bagian daripada Ahlul Bait. Abu Bakar beliau adalah mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seseorang mengatakan cinta kepada Ahlul Bait tetapi membenci dan memusuhi mertuanya Rasulullah, bagaimana kira-kira? Kadzab, dusta mereka. Mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Ini adalah istri Rasulullah. Umar bin Khattab juga demikian. Hafsah, itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan, itu adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beristri dua putri beliau. Beristri dua putri beliau. Yang dengan itu beliau dikenal sebagai Zunnurain. Kemudian hadis yang ketujuh. Ini juga menguatkan tentang salawat kepada Ahlul Bait. Bahwasannya salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersolawat dengan kalimat solawat Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Demikian lafaz daripada solawatnya. Ya Allah, berikanlah solawat kepada Muhammad dan kepada ahli baitnya, kepada istri dan keturunannya. Kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwaji wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan laki-laki dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi menyatakan bahwasanya dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan selawat seperti ini. Dan karenanya para perawi yang setelahnya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang sahabat tersebut yang dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Qaus bin Kaisan. Karena periwayat daripada hadis ini adalah Qaus bin Kaisan. Dia senantiasa dalam bersolawat menggunakan selawat ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Baik. Itu di antara beberapa keutamaan daripada Ahlul Bait. Dan tentunya termasuk daripada keutamaan mereka apa yang telah kita sebutkan, inna shadaqah la tambagi li ahli Muhammad innama hiya awsaqun nas. Sungguhnya shadaqah itu tidak sepantasnya diterima oleh ahli Muhammad, Ahlul Bait, karena sungguhnya shadaqah itu merupakan kotoran manusia. Ini juga menunjukkan isyarat akan keutamaan dan kemuliaan yang sangat tinggi bagi Ahlul Bait. Akan tetapi bersamaan dengan ini semua, kita perlu ketahui bahwasannya tidaklah maknanya keutamaan Ahlul Bait di Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menunjukkan bahwasannya mereka, person-person mereka secara mutlak seluruhnya lebih afdal dari person-person kaum muslimin. Bukan maknanya demikian. Itu adalah keutamaan secara jenis. Yani Ahlul Bait secara jenis lebih utama daripada selain Ahlul Bait. Akan tetapi secara person, sangat mungkin didapati person-person dari kalangan kaum muslimin lebih utama dari sebagian person yang ada pada Ahlul Bait. Dan semata-mata nasab ini tidaklah membawa kepada kepastian keselamatan dan mendapatkan janji Allah dan akan membawa kepada surga ataupun neraka. Semata-mata nasab tidak. Semata-mata nasab tidaklah membawa kepada makna yang demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan tidak menyatakan yang paling mulia nasabnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Maka siapa di antara person-person kaum muslimin yang dia lebih atqa, lebih bertakwa dibandingkan sebagian person yang ada pada ahlul bait, maka dia lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Abu Bakar, dia bukan ahlul bait. Lebih mulia mana antara Abu Bakar dengan Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib? Lebih mulia Abu Bakar bil ijma. Iya kan? Lebih mulia Abu Bakar As-Siddiq. Lebih mulia Umar Ibn Khattab. Khairun nasi ba'da nabiyihim Abu Bakar As-Siddiq. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan ya sa'ilian madhabi, wahai orang yang bertanya tentang madhabku, wa aqidati, dan tentang aqidahku. Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, semoga diberi hidayah orang yang bertanya tentang, orang yang meminta dalam pertanyaan itu adalah hidayah, bimbingan. Isma' kalamu muhaqqiqin fi qawlihi la yansami'anhu wa la yatabaddalu. Dengarkanlah ucapan-ucapan dari ulama-ulama muhaqqiq pada ucapan mereka, pada penjelasan mereka yang tidak akan pernah nyeleweng dan tidak akan pernah tergantikan. Satu manhaj dan satu keyakinan yang tetap menjadi usul pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hubbus sahabati kullihim li madhhabun, mencintai seluruh para sahabat semuanya itu madhhabku. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu, dan mencintai kerabat Rasul Ahlul Bait yang dengannya aku bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa likullihim qadrun ala wa fadail, dan masing-masing mereka memiliki kadar kemuliaan yang tinggi dan keutamaan-keutamaan, ini seluruh para sahabat tersebut. Lakinna masiddiqu minhum afdalu, akan tetapi as-siddiq yakni Abu Bakar as-siddiq di antara mereka semuanya adalah yang paling afdalnya. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya bahwasanya kemuliaan daripada Ahlul Bait itu dilihat dari sisi yang pertama adalah takwanya mereka. Kalau mereka adalah terbilang orang-orang yang bertakwa, beriman dan bertakwa di atas sunnah, maka mereka mendapatkan dua keutamaan yang tidak didapati pada orang-orang yang lainnya. Keutamaan sebagai Ahlul Bait dan keutamaan orang-orang yang bertakwa. Tetapi di saat mereka tidak memiliki iman dan takwa, ada tidak dari kalangan Ahlul Bait yang demikian? Abu Lahab, ya Ahlul Bait, putra daripada siapa? Abu Lahab, Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Tapi dia kafir. Bahkan di dalam Al-Quran tidak ada satupun surat para penentang Rasul, penentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang disebut namanya kecuali dia. Tidak ada disebut namanya kecuali dia yang menentang Rasul. Banyak yang menentang Rasul. Abu Jahal menentang Rasul, penentangan yang luar biasa. Bahkan Rasul mengatakan Fir'aun hadil ummah, Fir'aunnya umat ini. Disebutkan nama Abu Jahal dalam Al-Quran? Tidak. Al-Walid bin Mughirah, begitu sangat keras penentangannya, tapi tidak disebut namanya. Demikian pula sekian banyak para penentang Rasul pada masa tersebut, tidak disebutkan namanya. Satu yang disebutkan siapa? Abu Lahab, paman beliau sendiri. Bahkan disebutkan satu surat penuh, satu surat mencela daripada Abu Lahab. Tujuannya apa? Menegaskan kepada kaum muslimin bahwasanya nasab, semata-mata nasab, tidak ada manfaatnya kalau tidak ada iman. Tidak bermanfaat nasab tersebut kalau tidak ada iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang lambat amalannya maka nasabnya tidak akan mempercepatnya. Walaupun dia keturunan Ahlul Bait, tetapi kalau dia tidak beramal dan tidak berilmu, bahkan jauh daripada akidah sahihah, menyimpang dari berbagai macam manhaj ahlu sunnah wal jamaah, maka dia pun tetap jauh daripada kemuliaan tersebut dan tidak pantas mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi tersebut dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan tentang keutamaan mereka. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam Jami' al-Ulum wal-Hikam menjelaskan tentang makna hadis ini, man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabuh, orang yang lambat amalannya maka nasabnya tidaklah mempercepatnya. Ibn Rajab mengatakan ma'nahu annal 'amal huwa alladhi yablughu bil 'abdi darajatil akhirah, bahwasanya amalan itulah yang menyebabkan seorang hamba mencapai derajat akhirat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan walikullin darajatum mimma 'amilu, dan masing-masingnya itu akan mendapatkan derajat di akhirat disebabkan karena amalan mereka. Disebabkan karena amalan mereka, bukan disebabkan karena nasab mereka. Mimma 'amilu. Faman afsa bi 'amaluhu an yablugha bihil manazil al-'aliyah indallahi ta'ala lam yusri bihi nasabu. Maka orang yang rendet, lambat amalannya untuk bisa meraih derajat yang tinggi di akhirat dan kemuliaan yang tinggi di akhirat insyaallah, maka nasabnya tidak akan percepatnya. Tidak akan kemudian menyampaikan kepada derajat yang tinggi tersebut. Fa innallaha raqqabal jazaa'a 'alal a'mal la 'alal ansab. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan derajat itu berdasarkan karena amalannya, bukan karena nasabnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun, apabila telah ditiupkan sangkakala maka tidak lagi ada hubungan nasab di antara mereka, tidak pula mereka akan bisa bertanya-tanya. Waqad amara Allah Ta'ala bil mustara'ah ila maghfirati wa rahmati wa bil a'mal, dan Allah telah perintahkan untuk bersegera menuju maghfirah Allah dan rahmatnya dengan amalan-amalan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian kepada maghfirah ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaiz. Ini orang-orang yang melakukan amalan-amalan keutamaan, berinfak dalam keadaan lapang ataupun susah, menahan amarah dan memaafkan manusia dan seterusnya. Dengan amalan seseorang akan mendapatkan kemuliaan, bukan semata-mata dengan nasab. Justru orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ahlul bait, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keturunan yang mulia, mereka mendapatkan nikmat yang sangat besar. Kalau dengan nikmat tersebut tidak digunakan kepada kebaikan, kepada amalan yang harusnya melebih daripada amalan-amalan orang yang tidak sebagai ahlul bait, justru kemuliaan tersebut akan menjadi petaka. Sebagaimana tadi dalam ayat, di dalam yakni apa yang tersebutkan tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka bertakwa kepada Allah maka mereka akan mendapatkan ajran azimah, pahala yang sangat besar. Tetapi kalau mereka justru menyimpang, maka disediakan bagi mereka azab dua kali lipatnya. Dua kali lipat. Tsumma dzakara nususul hath 'alal a'mal shalihah. Tsumma qattama bi hadits 'Amr ibn al-'As. Kemudian Ibnu Rajab membawa dalil-dalil yang banyak, membawakan dalil-dalil yang banyak tentang amalan-amalan saleh, dan juga bahwasannya hubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hanya akan bisa tercapai dengan takwa dan amal saleh. dan kemudian juga membawakan satu syair, bait syair. La amruka mal insanu illa bi dinihi fala tatruki taqwa tikalan 'ala an-nasabi laqad rafa'a al-islamu Salman Farisin wa qad wada'a syirkun nasiba Aba Lahabi. Maka sungguh tidaklah seseorang itu ternilai kecuali dalam agamanya, bukan dalam nasabnya. Maka jangan engkau tinggalkan takwa semata-mata bersandar kepada nasab. Aku orang yang bernasab baik, mulia, aku adalah ahlul bait, maka orang harus memuliakan aku. Dan dia meninggalkan amal, dia tidak mau belajar agama, meninggalkan daripada amal saleh, meninggalkan daripada takwa, bahkan tidak mengerti tentang akidah sahihah, tidak paham terhadap mana la ilaha illallah, tidak paham terhadap rukun-rukun sholat bahkan. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian dia berbangga dengan nasabnya. Seseorang itu ternilai dengan agamanya, bukan semata-mata dengan nasab. Jangan kamu tinggalkan amalan takwa hanya semata-mata bersandar dengan nasabmu. Laqad rafa'a al-islamu Salman al-Farisi. Sungguh Islam telah mengangkat derajat Salman al-Farisi. Seorang ajam, ya, bukan bangsa Arab bahkan, orang Persia, tetapi diangkat derajatnya oleh Islam karena amalannya, dimuliakan oleh Islam karena amalannya. Sebaliknya, waqad wada'a syirkun nasiba Aba Lahabi, orang yang memiliki nasab yang sangat mulia, terbilang dari ahlul bait dari sisi yakni keturunannya, walaupun tentunya tidak masuk dalam hitungan ahlul bait karena dia kafir. Islam merendahkan kesyirikan meskipun orang yang melakukan adalah orang yang memiliki nasab yang paling mulia, yakni Abu Lahab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di atas bukit Safa, ya ma'asyar Quraisy, istaru anfusakum la aghni ankum minallahi syai'a. Wahai sekalian bangsa Quraisy, selamatkanlah diri-diri kalian, sungguh aku tidaklah bisa memberikan manfaat untuk kalian sedikit pun. Ya bani Abdi Manaf, la aghni ankum minallahi syai'a. Wahai bani Abdi Manaf, aku tidak bisa memberikan kemanfaatan untuk kalian sedikit pun di sisi Allah. Ya Abbas Ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas, paman Rasulullah sendiri diseru oleh Rasul, wahai Abbas, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan kemanfaatan di sisi Allah kepadamu sedikit pun. Wa ya Safiyah ammat Rasulillah, wahai Safiyah binti Rasulullah, la ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun di sisi Allah. Wa ya Fatimah binti Rasulillah binti Muhammad, wa Fatimah binti Muhammad, salini ma fi min mali, la ughni anki minallahi syai'a, mintalah dariku dari hartaku apa yang kamu mau, tetapi aku tidak bisa memberikan sedikit pun kemanfaatan di sisi Allah kepadamu di akhirat nanti. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kerabat beliau. Baik. Itu mungkin secara global keutamaan-keutamaan daripada ahlul bait. Berikutnya adalah hak-hak daripada ahlul bait yang harus kita tunaikan. Yang pertama, ad-difa'anhum, memberikan pembelaan kepada mereka. Ini merupakan akidah ahli sunnati wal jamaah terhadap ahlul bait. Haram untuk memberikan gangguan kepada mereka, menimpakan kejelekan kepada mereka, baik dengan ucapan apalagi dengan perbuatan. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ali bin Abi Thalib bahwasannya Ali bin Abi Thalib menyatakan, والذي فلق الحبة wabara an-nasama, demi zat yang merekahkan benih dan menciptakan jiwa. Innama innahu la'ahdun nabi sallallahu alaihi wasallam alayya atau ilayya, sungguh ini merupakan janji nabi sallallahu alaihi wasallam kepada diriku. An la yuhibbani illa mu'min wa la yubghiduni illa munafik, bahwa tidaklah mencintaiku kecuali seorang mukmin dan tidaklah membenciku kecuali seorang munafik. Ali bin Abi Thalib masuk dalam jajaran Ahlul Bait, wajib untuk dicintai. Tidaklah mencintainya kecuali seorang mukmin dan tidaklah membencinya kecuali seorang munafik. Ini person Ali bin Abi Thalib. Sayyid dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebagian daripada orang-orang Quraisy berlaku kasar terhadap Bani Hasyim dengan ucapannya, berlaku kasar dalam ucapan tentang Bani Hasyim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minun hatta yuhibbukum lillah wa liqurabati." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minun, mereka tidaklah beriman hingga mereka mencintai kalian Ahlul Bait, hatta yuhibbukum, hingga mereka mencintai kalian lillah wali qurabati, karena Allah dan karena kekerabatan kalian denganku. Asy-Syaikh Khalil Harras mengatakan, setelah menyebutkan hadis ini dalam Aqidah Wasithiyah, ma'nahu, makna daripada hadis ini, la yatimmu imanu ahadin hatta yuhibba ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi awalan, li'annahum min awliya'ihi wa ahli ta'atihi alladhina tajib mahabbatuhum wa mualatuhum fihi, wa thaniyan limakanihi min Rasulillah wa tifal nasabihim bihi. Yang tidaklah sempurna keimanan salah seorang kalian hingga dia mencintai Ahlul Bait, Ahlul Bait Rasulillah SAW, karena Allah yang pertama, karena mereka Ahlul Bait adalah wali-wali Allah, orang-orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang tentu wajib bagi kita semua untuk mencintai mereka dan berwala kepada mereka dalam hal tersebut. Dan yang kedua adalah karena kedudukan mereka di sisi Rasulullah dan tersambungnya nasab mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, ad-difa'anhum, membela mereka. Arti pembelaan di sini tidak boleh memberikan gangguan kepada mereka, celaan kepada mereka, cacian kepada mereka, apalagi sampai tindakan hal-hal yang buruk kepada mereka, dan membela kehormatan mereka dari berbagai macam rongrongan, caci makian, celaan dan yang semisalnya. Pembelaan kita terhadap Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin. Pembelaan kita terhadap Ali bin Abi Thalib, pembelaan kita terhadap Al-Hasan wal-Husain, dan seterusnya. Dan termasuk bentuk daripada pembelaan adalah membantah orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam memuliakan mereka dan mendudukkan Ahlul Bait sesuai dengan kedudukannya. Mendudukkan Ahlul Bait sesuai dengan yang semestinya. Membantah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam mendudukkan kedudukan mereka. Karena itu termasuk daripada bentuk menyakiti mereka, Ahlul Bait. Kita bisa mengetahuinya dari ucapan salah seorang imam Ahlul Bait, Zainal Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhu, di mana Al-Imam Ali bin Husain mengatakan, innal yahud ahabbu uzairan hatta qalu fihi ma qalu. Sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka mencintai Uzair hingga pada taraf mereka mengucapkan pada Uzair apa yang telah mereka ucapkan. Ini menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan. Mereka menyatakan Uzairun ibnillah. Qalatil Yahud Uzairun ibnillah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Karena kecintaan yang berlebihan, ya, berlebihan terhadap Uzair. Sampai pada taraf mendudukan bukan pada propertinya, bukan pada tempatnya. Fala Uzair minhum walahum min Uzair. Maka Uzair bukan bagian mereka Yahudi, dan Yahudi bukan bagian dari Uzair. Ini ucapan Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib Zainal Abidin. Wa inna nasara ahabbu Isa hatta qalu fihi ma qalu. Dan sungguhnya Nasrani mereka mencintai Isa hingga mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan, menjadikan Isa sebagai Tuhan. Fala Isa minhum walahum min Isa. Maka Isa bukan bagian mereka dan mereka pun bukan bagian Isa, walaupun mereka menisbatkan cinta kepada Isa. Wa inna ala sunnatin min dalik. Dan sebenarnya kita berada di atas sunnah yang demikian, mengisyaratkan hadis kata tabi'unna sunnah man kana qablakum. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Inna qauman min si'atina. Sesungguhnya satu kaum dari syiah kami, sayuhibbuna, benar-benar akan mencintai kami, hatta yaqulu fina ma qalatil yahud fi Uzair, hingga mereka mengucapkan apa yang telah diucapkan orang-orang Yahudi terhadap Uzair, wa ma qalatin nasara fi Isa, dan apa yang diucapkan orang-orang Nasrani pada Isa. Falahum minna wala nahnu minhum. Maka tidaklah mereka bagian dari kami dan kami pun bukan bagian dari mereka. Ini ucapan Ali Zainal Abidin. Jadi ini termasuk daripada bentuk difa anhum, difa an ahlil bait, mendudukkan kedudukan mereka pada proporsinya, pada tempatnya, tidak berlebih-lebihan, tidak melebihkan kedudukan ahlul bait melebihi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah dudukkan mereka padanya. Ali bin Abi Thalib diangkat derajatnya sampai pada taraf ketuhanan, dituhan-tuhankan oleh Syiah. Sampai pada taraf kemudian Ali bin Abi Thalib membuat parit, kemudian dinyalakan api. Lama ra'aitul amra amran munkara da'a ajattu nari wa da'autu umbura. Di saat aku melihat perkara ini adalah perkara mungkar, maka aku pun kemudian menyalakan api dan aku panggil umbura, petugas. Umbura itu petugasnya Ali, untuk memanggil orang-orang Syiah tersebut. Kalian masih mengatakan aku Tuhan, maka kalian silahkan masuk ke dalam api tersebut. Dibakar mereka sama Ali. Sebagian yang lain mereka mengatakan bahwasannya Jibril telah salah, telah alamat. Ya, harusnya risalah itu diberikan kepada Ali, tetapi justru diberikan kepada Muhammad. Berlebih-lebihan, hulu, karena kecintaan mereka terhadap Ali. Maka kita katakan bahwasannya sudah apa yang diucapkan oleh Ali Zainal Abidin, mereka bukan bagian dari Ahlul Bait, dan Ahlul Bait pun berlepas diri dari mereka. Baik. Kemudian perkara yang kedua, selawat kepada mereka. Selawat kepada mereka. Disyariatkannya selawat kepada Ahlul Bait dalam beberapa keadaan. Setelah mendengar adzan, ada selawat kan? Setelah mendengar adzan, kita ikuti bacaan azan, setelah selesai kita bersolat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah والصلاه القائمه اتي محمد الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Orang yang setelah mendengar azan kemudian berselawat dan berdoa dengan doa ini, maka dia pantas mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam tasahud akhir, dalam salat tasahud awal boleh dibaca tetapi tidak wajib. Pada tasahud akhir wajib dibaca selawat kepada Rasul dan kepada Ahlul Bait dengan selawat yang tadi telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah lewat. Bagaimana kami berselawat kepadamu ya Rasul? Qul, qulu, ucapkan oleh kalian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Dan di saat kita mengucapkan selawat kepada Nabi, kapanpun, dimanapun, atau di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya disebutkan, maka kita berselawat kepada beliau dan kepada keluarga beliau, Ahlul Bait beliau. Itu yang lebih utama. Dan di dalam kitab Jala'ul Afham Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasannya annas salata ala alil bait haqqun lahum duna sairil ummah, bahwasannya bertolawat kepada ahlul bait itu merupakan hak khusus bagi mereka, tidak bagi seluruh umat, bi ghairi khilaf bainal a'immah, dengan tanpa ada khilaf di antara para a'immah. Itu adalah hak khusus bagi ahlul bait mendapatkan selawat dari kaum muslimin, mengikuti selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi. Lantas bagaimana kalau berselawat kepada selain ahlul bait, kepada sahabat misalnya? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Wa ala ashabihi misalnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi misalnya. Sering kan kita mendengar seperti ini. Bagaimana hukumnya? Maka yang seperti ini bentuk daripada ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ittiba kepada Rasul di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa shalli alaihi, dan selawatlah kamu kepada mereka, para sahabat, sahabat beliau. Inna sholataka sakanul lahum, karena selawat engkau itu akan menenteramkan jiwa mereka. Sehingga Rasulullah SAW berselawat Allahumma sholli ala Ibnu Abi Aufa, beliau berselawat untuk para sahabat. Maka yang demikian al-amru fihi wasi', perkaranya luas, akan tetapi bukan menjadi hak person per person dari para sahabat, tapi kita doakan keseluruhan daripada para sahabat. Demikian pula ahlul bait. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan di antara hak mereka adalah mereka mendapatkan al-khumus bagaimana telah lewat penjelasannya, dan ini di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu walir rasuli walidzil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Maka ketahuilah bahwasanya apa yang kalian dapatkan dari ghanimah sungguhnya itu adalah untuk Allah seperlimanya dan untuk Rasulnya, walidil qurba wal yatama, untuk kerabat Rasul ya ahlul bait, wal yatama, orang-orang yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa ibnus sabil dan ibnus sabil. Juga di dalam surat ini, surat Al-Anfal, dalam surat Al-Hasr juga demikian, ma'afa Allah ala rasulihi min ahlil qura falillahi walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnus sabil. Ini ma'ruf, perkara yang ma'ruf bahwasanya al-fai wal ghanimah seperlima dari seperlimanya adalah untuk ahlul bait. Dan di dalam sunnah Rasulullah SAW juga demikian. Ali bin Abi Thalib menyatakan wallani Rasulullah SAW khumusal khumus. Rasulullah SAW memberikan tugas kepadaku untuk mengurusi seperlima dari seperlima. Fawadatuhu mawadhi'ahu hayata Rasulillah, maka aku letakkan pada tempat-tempatnya di saat beliau masih hidup sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hayat Abi Bakar, dan di saat Abu Bakar masih hidup. Wa hayat Umar, demikian pula di saat masa kekhilafan Umar. Fa'ata bi malin fada'ani, maka Umar datang dengan apa namanya harta ghanimah ataupun faid, kemudian aku pun dipanggil. Faqala, Umar mengatakan khudhu, ambillah. Faqultu, maka aku katakan la uridu, aku tidak menghendakinya, aku tidak menginginkannya. Qal khudhu fa antum ahaqqu bihi, Umar mengatakan ambillah, kamu lebih, antum lebih berhak terhadap harta ini, karena memang haknya, hak yang diberikan oleh Islam. Qultu, aku katakan qad istaghnaina anhu, sungguh kami telah merasa cukup darinya. Faja'alahu fi baitil mal, baru kemudian dimasukkan ke dalam baitul mal, karena tidak mau diambil yang pada asalnya itu merupakan hak. Ya, al-khumus ini merupakan hak daripada ahlul bait. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan fa'alu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum min al-huquq ma yajib ri'ayatuha. Maka ahlul bait, ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki hak-hak yang wajib atas kita untuk menjaganya. Fa inna Allah ja'ala lahum haqqan fil khumus wal faid, karena Allah menjadikan bagi mereka hak dalam khumus dan faid, hakul khumus dalam faid. Wa amara bis shalah alaihim ma'a shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan memerintahkan berselawat kepada mereka bersamaan dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa ini nanti? Sampai duhur. Jam berapa duhurnya? Tidak ada waktu, tersisa 40 menit. Tidak bisa semua apa yang telah dipersiapkan untuk disampaikan, akan tetapi insya Allah kita akan berusaha untuk meringkasnya, ya, supaya secara global kita telah mendapatkan manfaat daripada daurah ini, biidznillah. Berikutnya adalah syarat-syarat untuk bisa terpenuhinya hak-hak ahlul bait. Artinya ahlul bait berhak untuk mendapatkan hak-haknya apabila terpenuhi syarat-syarat ini. Syaratnya hanya ada dua. Syaratnya hanya ada dua. Dimana jika dua syarat ini tidak terpenuhi, maka mereka meskipun benar mereka adalah ahlul bait, benar mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak berhak untuk mendapatkan kemuliaan tersebut dan kedudukan yang sangat tinggi tersebut kalau tidak terpenuhi dua syarat ini. Asyartul awal, syarat yang pertama, an yakunu mu'minin mustaqimina 'alal millah, mereka adalah orang-orang yang beriman yang istiqomah di atas millah. Syarat yang pertama, mereka adalah orang-orang yang beriman yang istiqomah di atas Islam. Kalau mereka kemudian menjadi kafir, murtad dari agamanya, maka mereka tidak mendapatkan sedikit pun daripada hak-hak tersebut. Keutamaan-keutamaan yang tersebut dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tidak pantas mereka dapatkan sedikit pun. Demikian pula kewajiban-kewajiban daripada kaum muslimin terhadap mereka, mencintai mereka, memuliakan mereka, mengagungkan mereka, dan berloyal kepada mereka, tidak mereka dapatkan. Meskipun mereka adalah benar-benar ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah Abu Lahab, paman beliau sendiri. As-Sayyid Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, "Fa nahnu nuhibbuhum liqurabatihim min Rasulillah alaihi salatu wassalam." Maka kami mencintai mereka karena kekerabatan mereka kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, wali imanihim billah, dan karena keimanan mereka kepada Allah. Fa in kafaru fa innana la nuhibbuhum, kalau mereka kemudian menjadi orang-orang kafir, maka kami tidaklah mencintai mereka. Walau kanu aqarib Rasul alaihi salatu wassalam, meskipun mereka adalah kerabat Rasul. Fa Abu Lahab ammur Rasul alaihi salatu wassalam la yajuzu an nuhibbah bi ayyi halin ahwal. Paman beliau Abu Lahab, kita tidak mencintainya dan tidak boleh bagi kita untuk mencintainya. Bagaimanapun kondisinya, dia adalah orang kafir, maka kita tidak boleh mencintainya. Berwajib an nakrahahu likufrih, bahkan kita wajib untuk membencinya karena kekafirannya. Wali idaihi an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan karena gangguan yang dia berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika Abu Thalib, demikian pula Abu Thalib, paman beliau juga orang yang sangat dekat kekerabatannya dengan Rasul, ya, secara nasab dan secara hubungan itu sangat dekat sekali. Begitu sangat luar biasa pembelaan Abu Thalib terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Wajib alaina an naqrahu likufri, maka wajib bagi kita untuk membenci Abu Thalib karena kekafirannya. Walakin nuhibbu af'alah allati asdaha ila Rasul alaihi salatu wassalam minal himayah wadzab anhu, meskipun kita mencintai usaha-usaha dan perbuatannya ya Abu Thalib dalam usahanya memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela beliau. Perbuatannya yang kita cintai, bukan orangnya, bukan kekufurannya. Kemudian syarat yang kedua, an yakunu muttabi'in li sunnah an-nabawiyyah as-sahihah, yakni di saat mereka mengikuti sunnah Nabi, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang-orang yang sangat gemar dengan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan, jauh daripada sunnah Rasul dan sangat dekat dengan berbagai macam muhdatsat, muhdatsatul umur, perkara-perkara bid'ah, bahkan mungkin sebagiannya pada taraf kekufuran. Nas'alullah salama wal afiyah. Fa in faraqu sunnah wa taraku jadah wa khalafu hadin nabi, hadiyan nabi sallallahu alaihi wasallam wa talabbasu bil bid'ah wal muhdatsat, fa innahu laisa lahum haqqun fil hubb wat ta'zim wal ikram wal walayah. Kalau mereka justru meninggalkan sunnah Rasul, ya, mereka menyelisih petunjuk Rasul, bimbingan Rasul, dan mereka justru gemar melakukan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan, perkara-perkara yang baru dalam agama, maka mereka tidaklah mendapatkan hak untuk dicintai dan dimuliakan dan loyal kepada mereka, sampai mereka kembali kepada sunnah Rasulullah dan berpegang teguh dengannya. Maka apa yang mesti dilakukan terhadap mereka? Yang wajib atas kita adalah usaha untuk mendakwai mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada jalan yang lurus ini, berpegang kepada Al-Kitab wa Sunnah, meninggalkan berbagai macam bid'ah-bid'ah, dan agar mereka mengikuti jejak daripada generasi awal mereka dari Ahlul Bait rahimahumullah, di kalangan para sahabat dan tabi'in, dan yang setelah mereka dari kalangan ulama salaf kita yang sangat-sangat luar biasa sirah mereka. Kita bisa melihat bagaimana sirahnya Ali Zainal Abidin yang sangat luar biasa ibadahnya, ketekunannya. Dalam menjalankan agamanya, ketakwaannya. Al-Hasan dan Al-Husain, yang keduanya merupakan penghulu para pemuda surga, benar-benar menjadi teladan. Diajak kepada jalan tersebut, bukan justru melakukan berbagai macam amalan-amalan yang bertentangan dengan Islam. Al-Faiz Al-Allamah Siddiq Hasan Khan menyatakan di saat menjelaskan hadis taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu, aku tinggalkan pada kalian yang jika kalian berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan tersesat. Kitabullah, kitabullah wa ifrati, kitabullah Al-Qur'an dan anak turunku yakni ahli baitku. Siddiq Hasan Khan menyatakan al-muradu bihim man huwa ala tariqatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan ikrah di situ ya, anak keturunan beliau adalah orang-orang yang berada di atas tariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada di atas perilaku, bimbingan, arahan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka. Wala yastaqim al-muqarana bi kitabillah illa idza kanu muwafiqina lah amilina bih. Dan tidak terasi antara penyebutan kitabullah dengan mereka kalau mereka tidak mengikuti daripada kitabullah. Tidak mengamalkan daripada kitabullah. Fa mi'yarul akhdhi bil ithra ittifaquhum bil Qur'an fi kulli naqir wa qitmir. Maka ukuran standar untuk menjadikan al-ikrah, untuk menjadikan mereka al-ikrah ahlul bait dipegang dan dijadikan sandaran berpegang teguh dengan mereka adalah di saat mereka bersesuaian dengan Al-Qur'an fi kulli naqir wa qitmir, dalam setiap detail-detail perkara, perkara apapun senantiasa selaras dengan kitabullah, senantiasa selaras dengan kitabullah dan selaras dengan penjelas dari kitabullah yaitu sunnah Rasulullah. Antara kitabullah dengan sunnah Rasulullah itu tidak bisa dipisahkan ya. Karena dalam Al-Quran kalau seseorang berpegang dengan Al-Quran maka di dalam Al-Quran disebutkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau tidak kemudian menjalankan sunnah Rasul, bagaimana menjalankan ayat ini? Katanya berpegang dengan Al-Quran, maka ayat ini bagaimana pelaksanaannya? Apa saja yang dibawa oleh Rasul maka ambil, laksanakan. Apa saja yang dilarang maka tinggalkan. Mayuti'ir Rasul faqad ata'a Allah, barang siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah. Maka berpegang dengan kitabullah itu sama artinya juga dengan berpegang terhadap penjelas dari kitabullah yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man 'ada minhum mubtadi'an fid din fal hadis la yasmiluhu. Adapun orang yang kemudian menjadi mubtadi ahlul bid'ah walaupun dia sebagai ahlul bait ya, maka hadis ini tidak mencakup mereka. Mereka tidak masuk dalam kategori hadis ini. Ya adamil muqorona, karena tidak ada kesesuaian antara kitabullah dengan dirinya. Dia jauh daripada kitabullah. Hada awda min kulli wadi. Ini sangat perkara yang sangat jelas. Sangat jelas sekali. La yafa illa ala la'ama. Tidaklah tersamarkan kecuali pada diri orang-orang yang buta. Buta karena taklid. Wa kam min rijal yansibunahum ilaihi sallallahu alaihi wasallam fi ittihadittin wa qad kharaju min nisbatiddin wa daqalu fi udadil muntahilin wal ghalib wal jahilin. Betapa banyak orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab tetapi keluar dari sisi agama, dan mereka bersama dengan orang-orang yang muntahilin, ghalib, berlebih-lebihan, ekstrim dalam memuliakan ahlul bait atau membuat kerusakan-kerusakan dan kepalsuan-kepalsuan di atas namakan ahlul bait, atau orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, tidak mengerti tentang kedudukan ahlul bait yang sebenarnya. Wasalakus sabilal mubtadi'in wal musyrikin, dan mereka justru menempuh jalannya ahlul bid'ah dan orang-orang musyrik. kasadatir rafidah wal kharijah, wal kharijah, seperti para dedengkot-dedengkot rafidah dan juga orang-orang khawarij, wal mubtadi'ah wa nahwihim, dan ahlul bid'ah yang lainnya. Falhasil anna nafs hadza al hadis يخرج الخارج عن الطريقة المصلى المعصورة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمارة للفرقة الناجية في حديث الاشتراك قال هم ما أنا عليه وأصحابي. Maka intinya bahwasannya hadis ini, hadis yang tadi kita baca, berpegang teguh dengan kitabullah dan dengan ahlul bait Rasulullah SAW, ini keluar darinya orang-orang yang dia telah keluar dari jalan yang lurus, orang-orang yang keluar daripada tanda-tanda yang telah Rasulullah SAW beritakan tentang al-firqatun najiyah, yang disebutkan dalam hadis al-istirak, bahwasanya sataftariqu hadzihi al-umma ila 73 firqa kullu finnar illa wahidah. Umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, seluruhnya berada di neraka kecuali satu. Siapa yang satu ini? Ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Itu merupakan barometer, ukuran untuk kemudian ahlul bait dimuliakan dan diberikan hak-haknya. Faman kana min ahli al-bait ala hadhihi simat as-sharifah fa huwa al-mustahiq lima fi hadis. Maka siapa saja dari kalangan ahlul bait yang berada di atas karakter yang mulia ini, maka dialah orang yang berhak untuk menyandang hadis ini. Wa ma lam yakun kadzalik falaisa ahlan bima hunalik. Adapun orang yang tidak demikian keadaannya, dia tidak pantas untuk mendapatkan apa yang tersebut di dalam hadis. Demikian pula penjelasan daripada As-Syaikh Shalih Fauzan. Beliau menyatakan, wa dzalika idza kanu muttabi'ina lis-sunnah mustaqimina 'alal millah kama kana 'alaihi salafuhum. Yang demikian itu apabila mereka ittiba' terhadap sunnah, istiqamah di atas millah sebagaimana salaf mereka, kal Abbas wa Bani wa Ali wa Bani, seperti Abbas bin Abdul Muttalib dan keturunannya, Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Amma man khalafa sunnah wa lam yastaqim 'ala ad-din fa innahu la tajuzu mahabbatuhu walau kan min ahli al-bait. Adapun orang-orang yang menyelisih sunnah dan tidak istiqamah di atas agama, maka tidak boleh untuk mencintai mereka walaupun mereka benar-benar ahlul bait. Maka sepantasnya bagi ahlul bait, sepantasnya bagi mereka untuk mereka tidak hanya semata-mata intisab menisbatkan, menyandarkan dirinya dengan nasabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu, sepantasnya bagi mereka menjadi orang-orang yang terdepan dan mendapatkan bagian yang terbanyak dalam iman dan takwa mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khosyahnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ittiba'nya mereka terhadap jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu mereka akan mendapatkan kemuliaan. Menjalankan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik secara zahir ataupun batin, baik i'tiqad ataupun ucapan ataupun amalan. Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu berkata kepada seseorang yang mengkultuskannya berlebih-lebihan di dalam mencintainya. Al-Hasan ibn Ali mengatakan, "Ahibbuna lillah, cintailah kami karena Allah. Kalau kamu mencintai kami, maka cintailah kami karena Allah. Fa in ata'na Allah fa ahibbuna wa in asaina Allah fa bghiduna. kalau kami mentaati Allah, maka cintailah kami. Tapi di saat kami bermaksiat kepada Allah, maka bencilah kami. Maka orang tadi mengatakan, innakum zu qurabah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahlu baiti. Semuanya kalian memiliki kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya. Bagaimana kami akan membenci kalian? Maka Al-Hasan ibn Ali mengatakan, waihakum, celaka kalian. Lau kana Allah nafi'una bi qarabati Rasulillah alaihi salatu wassalam min ghairi amal tifa'ati la nafa'a bidzalika man huwa aqrab ilaihi minna. Celaka kalian, seandainya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kami dengan sebab semata-mata kekerabatan kami dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa amalan dan tanpa ketaatan, niscaya akan mengambil kemanfaatan tersebut orang-orang yang lebih dekat kepada Rasul daripada kami. Abu Lahab, Abu Thalib lebih dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi inni akhafu an yudha'af li lil'afi minna al'adab di'fain. Sungguh demi Allah, sungguh kami sangat khawatir, sangat takut akan dilipat gandakan adab bagi kami yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dua kali lipat dibandingkan kalian, karena kedudukan kami yang tinggi. Justru khawatir, karena semakin besarnya nikmat akan semakin berat pertanggungjawabannya. Allahul musta'an. Berikutnya kita akan bawakan aqwal dari a'immatus salaf wa ahlul ilm wal iman, ucapan-ucapan dari para ulama salaf kita juga ahlul ilm tentang sikap mereka terhadap ahlul bait dan pemuliaan mereka terhadap ahlul bait. Yang pertama dari tangan para sahabat, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikelarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Baik, masih ada tersisa beberapa waktu. Kalau ada pertanyaan, tafadhol ditulis sekarang, sehingga nanti setelah ana selesai langsung bisa dibahas. Bisa menjelaskan ini, insya Allah kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan, tafadhol dicatat pertanyaan-pertanyaannya. Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Walladhi nafsi bi yadihi la qurabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an afil min qurabati." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih aku cintai untuk aku sambung daripada kepada kerabatku sendiri. Ini ucapan Abu Bakar As-Siddiq yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Aku lebih senang untuk menyambung kekerabatan dengan kerabat Rasul, Ahlul Bait, dibandingkan dengan aku menyambung kerabatku sendiri. Jadi lebih diutamakan. Juga di dalam khutbahnya, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti." Urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Jagalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ahlul baitnya. Jagalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ahlul baitnya. Apa maknanya? Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan makna ucapan Abu Bakar As-Siddiq ini, yukhatibu bidzalikan nas wa yusihim bihi wal muraqaba li sayy al muhafadhah alaihi. Abu Bakar berkhutbah dengan kalimat tersebut di hadapan manusia, berwasiat kepada mereka dengan kalimat tersebut, wal muraqaba li sayy al muhafadhah alaihi, dan muraqabah terhadap sesuatu artinya adalah menjaganya. Yaqul ihfaduhu fihim, yakni jagalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kalian menjaga ahlul baitnya. Wala tu'zuhum wala tasi'u ilaihim, maka jangan kalian menyakiti mereka dan berbuat jelek kepada mereka. Jangan sakiti mereka, baik dengan ucapan ataupun dengan tindakan kalian. Jangan berbuat buruk kepada mereka, baik dengan ucapan ataupun tindakan kalian. Ini diucapkan di atas mimbar oleh Abu Bakar As-Siddiq di hadapan khalayak kaum muslimin. Urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Ini bentuk daripada tamasuk fi ahli bait. Bentuk penerapan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli baiti udzakirukumullah bi ahli baiti. Ini dengan cara seperti ini. Perhatikan, jangan sampai kalian memberikan iza, gangguan, kejelekan kepada ahlul bait. Dan bentuk yang lainnya dari Abu Bakar As-Siddiq disebutkan dalam Sahih Bukhari pula. Ini semuanya terdapat dalam Sahih Bukhari. Dari Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu, shalla Abu Bakar radhiyallahu anhu al-Asra, thumma kharaja yamshi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu salat Asar. Kemudian keluar dengan berjalan. Faro'a Al-Hasan yal'abu ma'asibyan. Maka dia melihat Al-Hasan bin Ali yang sedang bermain-main bersama dengan anak-anak yang lain. Fahamalahu ala atikihi. Kemudian digendong, ditaruh di pundaknya, dimuliakan, ditaruh di diusung di atas pundaknya. Waqal, dan kemudian Abu Bakar mengatakan, bi Abi syadihun bin Nabila syadihun bi Ali wa Aliyun yathab. Abu Bakar mengatakan, bi Abi, yakni bapakku sebagai tebusanmu, sungguh anak ini sangat mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak mirip dengan Ali. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kondisi Ali bin Abi Thalib ada di situ, wa Aliyun yathab, dan Ali bin Abi Thalib tertawa, tersenyum mendengar ucapan Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Dan hadis-hadis ini atau asar ini disebutkan dalam bentuk keutamaan-keutamaan Abu Bakar, ya, dalam kitab Sahih Bukhari. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya mencintai Ahlul Bait itu adalah keutamaan. Memuliakan Ahlul Bait itu adalah kemuliaan. Memuliakan Ahlul Bait itu adalah kemuliaan. Tentu sebaliknya, merendahkan mereka adalah kerendahan dan menghinakan mereka adalah kehinaan. Di dunia wal akhirah. Apabila Ahlul Bait tersebut adalah benar-benar Ahlul Bait di atas Islam yang sahih dan ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Inna Umar ibn al-Khattab kana idza quhitu istaqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib. Sesungguhnya Umar bin Khattab apabila pada masa kekhalifahannya, kepemerintahannya, ditimpa pataklik musim kemarau yang panjang, maka dia minta istisqa, minta hujan dengan menggunakan wasilah doanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqal Allahumma inna kunna natawassal ilaika bi nabiyyina. Ya Allah, dahulu kami tawassul kepadamu dengan nabimu sallallahu alaihi wasallam. Fatasiyana, sehingga engkau pun mendatangkan hujan kepada kami. Bagaimana tawassulnya kepada Rasul? Bagaimana caranya? Datang Arabi pada waktu Rasul khutbah. Ya Rasulullah, telah mati berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan ternak-ternak, doakanlah kepada kami agar Allah menurunkan hujan. Ini tawasulnya kepada Rasul. Maka Rasul kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu khutbah tersebut, yang kemudian turun hujan sangat derasnya sampai satu pekan tidak berhenti. Ya, tawasul kepada Rasul, yakni meminta supaya Rasul berdoa kepada Allah. Demikian pula ini hadis ini jangan difahami bahwasannya tawasul kepada zatnya, kepada badannya. ya, meminta kepada Allah, ini ada pamannya Rasul, ya Allah, maka turunkan hujah kepada kami. Bukan begitu caranya. Tetapi dengan cara bagaimana? Meminta kepada Abbas supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, wallahi la islamuka yawma aslamta kana ahabba ilayya min islamil khattab law aslama. Demi Allah, sungguh keislamanmu pada hari kamu berislam itu lebih aku cintai daripada keislaman Al-Khattab, bapaknya sendiri, daripada keislaman Al-Khattab. Seandainya saja Al-Khattab itu masuk Islam, seandainya saja Al-Khattab masuk Islam, maka keislamanmu lebih aku cintai daripada keislaman Al-Khattab. Lianna Islam maka kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena keislamanmu itu lebih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam min islamil Khattab, daripada keislamannya Khattab. Jadi hawa, bukan hawa, apa istilahnya, kecintaan dirinya, hasratnya itu mengikut kepada kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam tabaqahnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Iqtida Siratul Mustaqim Mukhalafat Ashabi Jahim menyatakan, Inna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lamma wada'a diwan al-ata kataba an-nas ala qadri ansabihim. Umar bin Khattab di saat menulis daftar nama-nama orang yang diberikan santunan dari Baitul Mal, beliau menulis sesuai dengan kadar nasab mereka. Fabada'a bi aqrabihim faqrabihim nasaban ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimulai adalah dengan yang paling dekatnya nasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma inqadatil Arab zakarul Ajam. Kalau kemudian setelah itu selesai orang-orang Arab semuanya, baru kemudian disebut dan ditulis orang-orang Ajam. Hakadza kana diwan ala ahdil khulafa'ir rasyidin. Demikianlah daftar nama-nama yang ada pada masa khulafa'ur rasyidun. Masa Umar, Utsman dan Ali juga demikian. Wasa'irul khulafa' min Bani Umayyah, bahkan seluruh daripada khalifah-khalifah Bani Umayyah. Wa waladi Al-Abbas, dan anak keturunannya Al-Abbas, yakni Bani Abbasiyah. Ila an taghayyar al-amr ba'da dzalik, hingga kemudian urusan tersebut buyar setelah itu. Awalnya tercatat adalah yang paling dekatnya nasabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tercatat yang pertama kali. Kemudian kabilah-kabilah yang paling dekat dari kabilah-kabilah Quraisy yang paling dekat nasabnya kepada Bani Hasyim. Terus seperti itu. Sehingga kabilah Quraisy selesai, maka orang-orang Arab semuanya tercatat. Orang-orang Arab selesai, baru orang-orang Ajam. Demikian yang tercatat dalam diwan Umar bin Al-Khattab pada waktu beliau menjadi khalifah dan diikuti terjaga diwan tersebut hingga masa Daulah Abbasiyah. Dan disebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala Al-Imam Az-Zahabi, juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib, di saat menyebutkan tentang biografi Al-Abbas, kana Al-Abbas idza marra bi Umar aw bi Utsman wa huma raqiban najala hatta yujawizahuma ijlalan li ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib di saat dia lewat melewati Umar atau Utsman, maka keduanya itu ya, apabila keduanya dalam keadaan berkendara, Umar dalam keadaan di atas kendaraannya atau Utsman berada di atas kendaraannya, maka keduanya langsung turun karena ada Abbas lewat, langsung turun dalam rangka menghormat ataupun memuliakan daripada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, ini disebutkan oleh Al-Dhahabi dalam Tahdzibut Syiar Alamin Nubala dan Ibnu Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib. Tidak disebutkan sanadnya di sana. Demikian pula Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu disebutkan oleh As-Sa'di bahwasannya Zaid bin Thabit salat pada satu jenazah, yakni salat jenazah. As-Sa'di kemudian mendekatinya dengan membawakan bighalnya, kendaraannya. Maka tiba-tiba Ibn Abbas datang dan memegang pelana kendaraan tersebut. Pelana bighal tersebut dipegang sama Ibn Abbas sebagai bentuk daripada ikram terhadap Zaid bin Thabit, seorang ulama-nya sahabat, penulis wahyu Rasulullah, penulis wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Zaid bin Thabit menyatakan, khalli anhu ya ibn ammi Rasulullah, lepaskan wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Ibn Abbas mengatakan, hakadha naf'al bil ulama, demikianlah kami diperintahkan untuk berbuat terhadap orang-orang alim yang memuliakannya. Faqabbala Zaid ibn Thabit, faqabbala Zaid yada Ibn Abbas, maka kemudian Zaid pun mencium tangan Ibn Abbas. Ini bukan tabarrukan ya, mencium dalam rangka mahabbah, kecintaan dan memuliakan. Hakada umirna anaf albi ahli baiti nabiyina. Zaid menyatakan, demikianlah kami diperintahkan untuk berbuat terhadap ahlul bait nabi kami, yang mencintainya dan menghormatinya, memuliakannya. Demikian pula Muawiyah ibn Abi Sufyan. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam An-Nihayah atau Al-Bidayah An-Nihayah bahwasanya Al-Husain atau Al-Hasan bin Ali bertamu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka Muawiyah pun menyambutnya dengan sambutan yang sangat menggembirakan, dengan ucapannya marhaban wa ahlan bismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan keceriaan. Dan kemudian setelah itu Muawiyah memberikan hadiah-hadiah kepadanya. Dan dia pun mengatakan, ma ajaza bihi ma ahadun qabli, tidak ada seorang pun yang telah memberikan hadiah-hadiah seperti ini kepada keduanya, yakni kepada Al-Hasan dan Al-Husain sebelum diriku. Maka Al-Hasan bin Al-Husain atau salah satu keduanya mengatakan, walam tu'ti ahadan afdal minna, dan kamu pun tidak memberi hadiah kepada orang yang lebih baik daripada kami. Itu semuanya adalah bentuk pemuliaan terhadap ahlul bait dan sikap mereka terhadap ahlul bait. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan oleh Imam Ahmad bahwasannya di saat Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain Zainal Abidin datang mendekat kepada Ibn Abbas, Abdul Ibn Abbas, maka Ibn Abbas langsung mengatakan, marhaban bil Habib ibn al Habib. Wallahu alam, apakah ini yang dijadikan dalil untuk kemudian menyebut habaib? Wallahu alam, marhaban bil Habib ibn al Habib. Ya, ini selamat datang, ucapan kegembiraan. Marhaban bil Habib, selamat datang wahai Habib, putra daripada Habib. Padahal Ibn Abbas ini juga Habib, ya kan? Ibn Abbas putra daripada Abbas Ibn Abdul Muttalib dari Bani Hashim. Demikian pula sahabat yang lainnya dan juga tabi'in, atba'u tabi'in, sampai pada taraf para a'immah setelahnya, terus sampai pada a'immah saat ini. Ini semuanya terdapat akwal mereka tentang pemuliaan mereka terhadap ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada cukup waktu untuk kita membahas semuanya. Sayyid, jika ada pertanyaan maka tafadhol dikumpulkan. Bagi yang bisa dijawab insyaallah akan dijawab, dan bagi yang tidak bisa maka kami kembalikan ilmunya kepada Allah azza wajalla. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai BPJS? Syukron. BPJS termasuk asuransi dan tidak boleh bagi kita untuk mengikutinya. Wallahu a'lam bishawab. Masih bebas dan maraknya dakwah dan ritual-ritual Syiah di Indonesia. Kelompok penghina Ummul Mukminin dan sahabat adalah indikasi belum maksimalnya pembelaan Ahlus Sunnah. Bagaimana pendapat Ustaz? Belum maksimalnya pembelaan Ahlus Sunnah, ya mungkin memang karena kelemahan daripada kita. Ya, kelemahan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lemah dari sisi iman, takwa dan ilmu. Tapi kita sudah berusaha sekuat tenaga. Alhamdulillah, kita punya majalah-majalah, di antaranya Syariah. Syariah di sana sudah ada dibahas tentang masalah Syiah. Alhamdulillah. Dan kita ucapkan jazahumullah khairal jaza kepada al-asatidzah yang telah berusaha semampunya untuk memberikan pembelaan terhadap Ahlul Bait dengan cara meluruskan pemahaman terhadap pemuliaan kepada Ahlul Bait dan membantah orang-orang yang ghulu berlebih-lebihan dengan mereka, dan juga orang-orang yang merendahkan mereka seperti penghinaan mereka terhadap Ummul Mukminin dan sebagian para sahabat Rasul dan bahkan sebagian Ahlul Bait yang sangat dekat seperti tadi kita ana sebutkan Zaid bin Ali bin Husain yang dengannya mereka dikenal sebagai Rafidhah. Bagaimana cara untuk mengetahui, mendeteksi seseorang adalah dari keturunan Ahlul Bait pada saat ini, khususnya di Indonesia? Ya, mereka memiliki sajaratun nasab yang kita tentunya memang sesuatu yang dinisbatkan kepada Ahlul Bait. Setiap Ahlul Bait memiliki sajaratun nasab. Ya, mereka tercatat memang. Adapun sajaratun nasab itu sendiri apakah bagaimana keadaannya? Ya tentu kita tidak mungkin untuk bisa memastikannya. Tetapi demikianlah. Ya. Kata ana secara pribadi juga sekedar menyandarkan dari orang tua ana, orang tua kami, bahwa kami adalah keturunan daripada Al-Aid Darus. Adapun kebenarannya, ya kita hanya sekedar percaya begitu saja. Tidak bisa terbuktikan. Tetapi tercatat bahwasanya kami memang keluarga daripada Al-Aid Darus. Tafadhal muadzin. Setelah azan bisa dilanjutkan sebentar ya. Banyak daripada pertanyaan-pertanyaan yang terulang dan sudah terjawab dan terwakilkan dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Bismillah, berapakah jumlah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya? Wallahu a'lam bishawab. Yang sampai kepada kita ada 7, 4 putri dan 3 putra. Fatimah, Zahra, Zainab, Ummu Kultsum dan Ruqayyah, dari keseluruhannya dari Khadijah. Kemudian Abdullah, Ibrahim dan Qasim. Wallahu a'lam bishawab. Adapun Al-Hasan dan Al-Husain itu adalah putra daripada Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, yang sah penisbatannya untuk disebut putra Rasulullah SAW. Karena tadi ada hadis Muawiyah marhaban bibni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. berapa batasan gram harus mengeluarkan zakat emas? Zakat emas, kalau bentuknya emas, maka dikeluarkan darinya sekitar 80-an sekian gram. Iya. Itu coba nanti dilihat kembali. Kalau bentuknya adalah emas, kalau bentuknya adalah uang, maka dikuruskan dengan harga emas atau harga perak. Harga perak atau harga emas, mana yang lebih murah? Itu sebagai nisabnya. Emas dikalikan 595 gram. Misalnya harga atau ya perak sekarang misalnya 10.000 per gramnya, maka dikalikan 595, sehingga jadinya ketemu 5.950.000. Maka itulah nisab uang saat ini. Orang yang memiliki uang kadarnya 5.950.000 dan tersimpan di tempat dia selama 1 tahun, wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%. Apakah sama zakatnya antara emas batangan dengan emas perhiasan yang sudah dibentuk menjadi kalung atau gelang? Wallahu a'lam bishawab. Apakah sama ataukah tidak? Wallahu a'lam bishawab. Perlu untuk merujuk. Dari manakah asal kata salafi? Salafi berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah, khairu salafin laki ana, sebaik-baik salaf bagimu adalah diriku. Dan kalimat salaf ini ma'ruf di kalangan para ulama, ternisbatkan dengan ucapan Rasulullah SAW kepada putrinya ini, sebaik-baik salaf bagimu adalah diriku. Sehingga dengan itu, kalau dikatakan salaf kita siapa? Ya Rasulullah SAW, sebaik-baik salaf kita. Dan salafi ahlu sunnah wal jamaah tidak memiliki apa istilahnya pendiri kecuali Rasulullah SAW. Tidak sebagaimana kelompok-kelompok yang ada didirikan oleh orang-orang tertentu dinisbatkan kepadanya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, sebutan ahlu sunnah wal jamaah itu sendiri juga terambil daripada hadis istiraqul ummah, akan terpecah umat ini menjadi 73 kelompok seluruhnya adalah di neraka kecuali satu. Mereka itu siapa? Yang satu ini. Mereka adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi ini ahlu sunnah, wa ashabi wa jamaah. Terambil dari kalimat ini. Kemudian firqatun najiyah, itu juga terambil daripada hadis ini pula. Kelompok yang terselamatkan dari sekian banyak kelompok, 73 kelompok, hanya satu yang selamat. Firqatun najiyah. Atau ifatul mansurah, kelompok yang ditolong. Itu juga terambil dari hadis. Natajal ta'ifah min ummati zahirina alal haq, akan senantiasa ada kelompok daripada umatku yang zahir, yang dimenangkan dan tampil secara terang-terangan di atas al-haq. Rayadurhum man fadalahum wa man khalafahum hatta yati amrullah, tidaklah akan bermadarat kepada mereka orang-orang yang menyelisih dan orang-orang yang menggembosi mereka sampai datangnya urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kalimat dhuroba, itu makna-makna yang ma'ruf dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, satu balil ghuroba. Islam itu mulai dengan dalam keadaan asing dan akan kembali terasing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing, yakni qaumun salihun fi unatin su'in katsir, yakni sekelompok orang yang baik berada di tengah-tengah kelompok manusia banyak yang jelek. Dalam riwayat yang lain disebutkan qaumun salihun idza fasada an-nas, ini orang-orang yang saleh di saat telah rusak manusia. dalam riwayat yang lain disebutkan alladzina yusbihuna ma aqdamna min ba'di min sunnati, orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dari setelahku, dari sunnah-sunnahku. Itulah al-ghurabah. Maka sebutan manakah yang akan dipakai, apakah sebutan salafi ataukah ghurabah ataukah al-sunnah wal jamaah ataukah firqatun najiyah ataukah tabi'ah atau mansurah, itu semuanya bimaknan wahid, satu makna, dan yasluh, bisa semuanya dipakai. Dan ini menunjukkan akan hubungan kita dengan generasi pertama kita, generasi pertama umat ini, generasi sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.